Kata sang guru, lakukan maksiat itu di tempat selain bumi Allah ini. Pergilah, cari tempat yang lain yang bukan bumi Allah, bukan milik Allah, lakukan maksiat di sana. Sang murid bertanya, tidak mungkin. Sang guru pun berkata, kalau begitu ada syarat yang lain. Sang murid pun kembali bersemangat, apa gerangan syarat berikutnya kalau tidak bisa begitu? Kata sang guru, kalau kamu tidak bisa berbuat maksiat kecuali di bumi Allah, maka syarat berikutnya adalah lakukanlah di bumi Allah tapi di tempat yang Allah tidak lihat. Silakan, silakanlah berbuat maksiat dengan syarat lakukan maksiat itu di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Kalau bisa laksanakan, silakan. Sang murid bertanya, kemana saya akan mencari tempat yang tidak terlihat oleh Allah? Apakah ada syarat lain, wahai guru? Ada, kata gurunya. Kalau kamu tidak sanggup yang itu, ada yang lainnya. Apa gerangan? Sang guru bertanya, kalau kamu berbuat maksiat juga di bumi Allah, di tempat yang terlihat oleh Allah, maka ada syarat yang ketiga untuk membolehkan itu. Lakukan maksiat itu bukan dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Tidak boleh gunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat. Cari nikmat lain yang bukan Allah berikan kepada Anda, dengan nikmat yang bukan datang dari Allah, itulah berbuat maksiat. Sang murid pun berkata, tidak mungkin. Semua perbuatan maksiat kita lakukan dengan nikmat Allah. Kita berbuat maksiat dengan lidah. Siapa yang berikan lidah itu kepada kita? Kita berbuat maksiat dengan mata. Siapa yang berikan mata itu kepada kita? Kita berbuat maksiat dengan tangan dan kaki kita. Siapa yang memberikan tangan dan kaki itu kepada kita? Kita berbuat maksiat dengan kulit kita. Siapa yang memberikan kulit itu kepada kita? Kita berbuat maksiat dengan harta kita. Siapa yang memberikan harta itu kepada kita? Kembali tertutup pintu maksiat. Sang guru kemudian berkata, kalau kamu tidak bisa juga, masih ada yang lain. Apa gerangan syaratnya? Syaratnya, ketika nanti malaikat maut datang menjemputmu, katakan kepadanya, tunggu dulu, saya mau taubat. Jangan sekarang, besok datang. Sang murid kembali mengatakan, gak mungkin ini. Melawan malaikat maut, gak mungkin. Syarat yang terakhir, kata gurunya, kalau tidak bisa empat-empat ini, ada tinggal satu syarat yang terakhir. Kalau yang syarat yang terakhir ini tidak bisa, berarti kamu tidak bisa berbuat maksiat. Sang murid masih ada keinginan. Apa gerangan, wahai guru? Sang guru berkata, syarat yang terakhir, ketika nanti malaikat Zabaniyah menarikmu ke neraka, jangan mau ikut. Katakan kepada saya, enggak mau ke neraka, saya mau ke surga. Lawan dia agar kamu tidak diseretnya ke neraka Allah. Obrolan ini dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang berhubungan dengan raqaiq dan berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Dan semua ini memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, bahwa maksiat kita kepada Allah ternyata luar biasa, luar biasa bejatnya. Kita berbuat maksiat di bumi Allah, di tempat yang Ia ciptakan, di tempat yang Dia miliki. Kita numpang, kita berbuat maksiat di tempat itu yang Dia tidak suka. Kita berbuat maksiat di tempat yang dilihatnya, di bawah perhatiannya. Kita berbuat maksiat dengan menggunakan nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu, maksiat di sisi Allah besar, walaupun kita memandangnya kecil. Maksiat di sisi Allah besar, walaupun kerap kali manusia yang memandang maksiat itu kecil. Karena maksiat itu tidak dinilai dari besar atau kecilnya semata, namun maksiat itu dilihat daripada hati kita yang tidak mau patuh dan taat kepada Allah pencipta kita. Dan hati kita yang lebih memilih hawa nafsu dibanding panggilan ilahi. Hati kita yang lebih mendahulukan keinginan kita, keinginan kita dibanding keinginan Allah sang pencipta. Dan alangkah mulianya para ulama ketika berkata, jangan lihat besar atau kecilnya dosa yang kamu lakukan, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah. Siapa Allah itu? Oleh karena itu maksiat adalah besar. Suatu hari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah beliau dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha membukakan pintu itu. Namun ketika mau masuk, Nabi mengurungkan niatnya masuk dan terlihat amarah di wajah beliau salawatu rabbi wa salamu alaihi. Aisyah langsung berkata, "A'udzu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih." Aku berlindung kepada Allah dari amarah Allah dan amarah Rasulnya. Tidak kuasa seorang yang melihat amarah Rasulullah SAW ada di wajahnya. Aisyah tidak tahu kesalahannya apa. Namun terlihat Nabi tidak mau masuk rumah dan di wajahnya ada murka. Sehingga Aisyah berlindung kepada Allah dari amarah Allah dan amarah Rasulullah. Beritahu saya wahai Rasul, apa yang salah? Rasul mengatakan, di rumahmu ada gambar makhluk bernyawa. Setelah kemudian makhluk bernyawa itu dicabut, dipotong, baru kemudian Rasul mau masuk. Lihatlah betapa banyaknya kita yang mengatakan, apa salahnya? Apa salahnya? Ini untuk kenang-kenangan, ini foto keluarga kita, tidak ada maksud apa-apa. Bagaimana kalau foto ini yang kemudian mengundang murka Rasul kepada kita di padang mahsyar? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kalau foto ini yang kemudian akan mengundang amarah Allah di padang mahsyar? Kita mau lari kemana? Jangan pandang kecilnya maksiat yang kita lakukan. Namun pandanglah kepada siapa kita berbuat maksiat. Kalau hati sadar akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, maka akan ciut nyalinya untuk melanggar aturan-aturan Allah itu. Para tabi'in, para sahabat berkata kepada para tabi'in, andai Rasulullah melihat kalian sekarang, aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah kepada kalian. Itu para sahabat berkata kepada para tabi'in. Lalu apa yang akan dikatakan Rasul kepada umat Islam sekarang ini, kalau Rasul hidup di tengah-tengah kita? Kita sudah tinggalkan agama beliau, kita sudah tidak peduli lagi kepada syariat beliau. Larangan beliau itulah hobi dan kebiasaan kita. Maka apa yang harus kita katakan? Apa yang akan gerangan dikatakan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam manakala melihat umat Islam yang gemar membuka aurat, yang gemar berghibah dan namimah, yang gemar duduk bercengkrama, tertawa, meninggalkan sholat-sholat fardu, berjamaah di masjid, gemar membaca Quran dan meninggalkan Al-Quran, gemar berdusta dan mencurangi timbangan, gemar zalim kepada tetangga, istri dan anak-anak. Apa gerangan yang akan dikatakan Rasul kalau Rasul bertemu dengan kita? Oleh karena itu, jadikan moto hidup kita di dunia ini apa yang dikatakan oleh Aisyah, "A'udzu billah min ghadabillah wa ghadabi rasulih." Dan kalau Rasul sudah tidak ada lagi hidup di permukaan bumi, maka tinggallah sepenggal saja, "A'udzu billah min ghadabillah." Itulah moto hidup kita. Aku berlindung kepada Allah dari murkanya. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kenapa kita berlindung kepada Allah dari asyaitonirrajim? Karena asyaiton dan asyaitonirrajim akan mengajak kita ke murka Allah. Kalau syaitan mengajak kita ke surga Allah, ikuti. Tapi apa mungkin syaitan mengajak kita ke surga Allah? hanya ada dalam satu kejadian. Sepanjang dunia terbentang, syaitan ternyata nunjuki jalan ke surga. Kapan? Ketika syaitan mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah sebelum tidur. Ternyata syaitan sedang mengajarkan Abu Hurairah jalan ke surga. Apakah disuruh ikuti oleh Rasul atau disuruh batalkan? Oh, itu syaitan, Abu Hurairah jangan ikuti. Tidak. Disuruh oleh Rasul untuk ikuti. Karena ketika itu syaitan sedang mengajak jalan ke surga. Namun perlu digarisbawahi kejadian ini. Dan garis bawah inilah yang kurang terjadi dalam kehidupan para penceramah. Sehingga dengan mutlak mereka katakan, kalau ataupun datangnya kebenaran itu dari syaitan, terima. Saya katakan tidak. Saya katakan kalau kebenaran datang dari syaitan, kemudian diakui sebagai kebenaran oleh Rasulullah, terima. Kalau tidak, jangan. Karena siapa yang menimbang itu kebenaran atau tidak kebenaran? Kita yang menimbangnya? Tidak. Kita gak kuat untuk menimbang jalan-jalan syaitan, apakah ke neraka atau ke surga. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa satu-satunya kejadian yang sah secara syariat syaitan mengajak jalan ke surga, cerita Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah tidak akan mengamalkan apa yang diajarkan syaitan kepadanya kalau tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Pada dasarnya Abu Hurairah mengikuti Rasul, namun asal-usul ikutan itu datang dari petunjuk syaitan. Sekarang orang berkata, kebenaran dari mana datangnya? Terima, walau dari setan. Gak ada lagi, sudah tertutup pintunya. Bapak dan ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur sekali kepada Allah, bahagia sekali rasanya bisa duduk bersama di Bukit Tinggi. Dan bagaimanapun seorang perantau merantau, hatinya masih akan tetap rindu kepada kampung halamannya. Dan bagaimanapun terikatnya seorang perantau di negeri rantau, hatinya tidak bisa dijauhkan dari kampung aslinya. Akan tetapi semoga pertemuan ini bukan hanya pertemuan kabilah dan suku, tidak hanya pertemuan atas dasar kampung dan asal usul. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Pertemuan kita bukan karena semata-mata kita orang Bukit Tinggi atau orang Minang. Akan tetapi karena kita ingin menjalankan syariat Allah, karena kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Dan syarat orang yang beruntung itu di dalam Al-Quran surat Al-Asr ada 4: beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati untuk kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Dan untuk itulah kita berkumpul. Kita berkumpul untuk mewujudkan iman. Dan majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis mempertambah iman. Begitu yang dikatakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar ketika mengajak orang majelis ta'lim mengatakan, ta'alau najlis nazdadu imana. Mari kemari kita duduk, kita tambah iman kita. Ayat-ayat Allah apabila dibacakan dan difahami akan menambah iman di dalam dada orang-orang yang serius dan ikhlas mendengarkannya. Dan kita tahu ayat Al-Quranul Karim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, apa yang terjadi? Zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Jadi kalau kita duduk mendengarkan ayat Allah dibacakan dan ayat-ayat Allah disyarahkan ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah yang mensyarah ayat tersebut, kalau tidak bertambah iman kita di majelis itu, kita perlu introspeksi iman kita. Karena Allah mengatakan orang beriman kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Namun kalau dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah ternyata tidak bertambah iman kita, kita mesti serius untuk introspeksi diri. Atau lebih menjurus saya katakan, kita harus lebih serius untuk introspeksi iman. Tema kita pada pagi yang berbahagia ini, dan kita berdoa agar Allah memudahkan kita untuk membicarakannya sesuai dengan yang Ia ridhoi, dengan bimbingan taufiknya dan hidayahnya, adalah menatap masa depan. Pembicaraan ini kita mulai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persembahkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu mengetahui seluruh yang kalian lakukan, dan juga Dia akan memberitahu kalian seluruh yang kalian lakukan. Jadi khabir bermakna mengetahui dan memberitahu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang membaca kata masa depan, maka orang akan berasumsi dengan masa depan itu tergantung orangnya. Secara umum, orang yang membaca kata masa depan akan terbagi dua. Pertama, dan ini angka mayoritas, ketika mendengar kata masa depan, terfikirlah oleh kita hari-hari esok setelah hari ini di permukaan bumi, masa-masa tua, masa-masa berhadapan pasca pensiun, bagaimana anak-anak ke depan, bagaimana karir kita ke depan, bagaimana kelayakan dan kelaikan hidup kita di masa yang akan datang. Namun sekelompok kecil ketika mendengarkan kata masa depan, yang terfikir oleh mereka adalah hari setelah kematian datang. Dan itulah yang ingin kita tuju pada pembicaraan kali ini. Banyak orang berpikir sesuatu yang akan dia persiapkan untuk masa tuanya, dan tidak hanya sebatas mempersiapkan apa yang akan dia siapkan untuk masa tuanya, dia pun mempersiapkan masa dewasa anaknya. Dan itu tidak perlu kita ungkapkan bukti dan realita. Sudah cukuplah pergaulan kita dengan manusia dalam kehidupan kita memberikan informasi yang sangat banyak akan persiapan masa pensiun, persiapan hari tua, persiapan anak-anak sampai dewasa, bila perlu sampai mendapatkan gelar doktor di Amerika Serikat. Sebenarnya masalah ini tidak terlalu rumit. Manakala persiapan hari tua dan persiapan masa depan, dalam tanda kutip masa depan duniawi, itu tidak membebani pikiran kita dan membebani gerak-gerik usaha kita mencari nafkah. Dia hanya sebagai persiapan usaha, dia hanya sebagai langkah-langkah antisipasi, dan hati kita tetap terkait kepada Allah sang pencipta, yang kita yakin bukan saya penentu kehidupan saya, ya Rabb, engkau segala-galanya. Yang aku usahakan hanya sebatas usaha yang engkau ridhoi. Kalau hanya sebatas itu, enggak ada masalah. Namun sayang, banyak sekali manusia yang melupakan itu. Dia bangun katanya masa-masa pensiunnya dan dia berefek kepada usahanya. Dia tidak peduli apakah dari halal atau haram, yang penting ada yang bisa dia kumpul untuk masa tuanya. Dia tidak peduli dari hasil halal atau haram, yang penting ada tabungan untuk asuransi pendidikan anaknya bila perlu sampai S3 di negeri orang. Dan ini yang menjadi masalah. Sudah mulai hilang rasa yakin bahwa bukan kita yang menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Sudah mulai hilang rasa yakin bahwa kehidupan anak kita di masa datang bukanlah di tangan kita keputusannya. Ada yang mengaturnya. Ada yang memutuskannya. Apatah lagi kalau kita lihat, alangkah letihnya kita berpikir masa datang, masa yang akan datang, masa tua, padahal kita tahu belum tentu bisa tua. Ada yang menjamin kita bisa tua, Pak? Yang muda-muda sekarang ini, yang umurnya 30 ke bawah, ada yang menjamin antum bisa tua? Ada jaminan bertemu dengan hari tua? Nggak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Jangan 30 tahun yang akan datang, 3 hari berikut nggak ada yang bisa menjamin antum masih hidup. Iya atau tidak? Artinya menyibukkan pikiran untuk sesuatu yang belum tentu kita dapatkan. Kemudian apa yang harus membebani pikiran kita untuk mempersiapkan masa tua? Apa yang kita perlu siapkan terlalu hebat? Karena ketika tua itu gigi kita sudah tidak ada, kesehatan kita sudah sangat berkurang, tenaga sudah loyo. Apa yang perlu terlalu dipersiapkan untuk hal-hal yang seperti itu? Sehingga membebani pikiran kita. Dengan terbebannya pikiran, terbeban juga aktivitas. Sehingga akhirnya masuk ke dalam dunia yang dimurkai Allah. Apakah untuk masa depan di hari tua hanya harta penjamin satu-satunya kebahagiaan? Berfikirlah wahai manusia. Berfikirlah wahai cendikiawan. Berfikirlah wahai hamba Allah. Dan ini yang sekarang banyak di benak mayoritas manusia. Dia berfikir kalau sudah tua punya harta melimpah nikmat, sehingga lupa apa yang sebenarnya memberikan kenikmatan di masa tua. Ternyata kenikmatan di masa tua adalah punya anak-anak yang berbakti di usia kita yang sudah renta. Harta tidak akan membawa kebahagiaan itu. Yang saya maksud harta, harta semata. Namun bakti anak-anak kita yang kita lahirkan dari rahim kita, dari tulang sulbi kita kepada kita di saat kita renta, itulah ternyata yang akan memberikan bahagia yang luar biasa kepada orang tua. Silahkan tanya orang tua manapun yang punya anak yang berbakti, berbudi pekerti, berakhlak mulia, membahagiakan orang tuanya. Tenang hati ini melihat mereka. Tenteram jiwa ini. Hilang segala keletihan dan kesusahan dan penderitaan air mata di masa lalu. Dia persiapkan harta yang melimpah untuk anaknya, kemudian dia kosongkan anaknya dari agama. Anak yang tidak tahu agama yang mana yang akan berbakti kepada orang tuanya di masa tua? Bab birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu tidak ada di bangku kuliah. Bab birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak ada di dalam semester-semester ganjil dan genap. Bab berbakti kepada orang tua tidak ada di fakultas kedokteran. Hanya ada dalam agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau anak tidak dikenalkan kepada bab ini, bersiaplah anda menderita di masa tua, wahai orang tua. Yang kalau Allah bertemu dengan anda, kalau Allah berpanjang usia anda di usia tua dan anak tidak berbakti, judul yang akan bisa kami berikan kepada anda adalah selamat menderita. Harta sebesar apapun dan sebanyak apapun yang anda siapkan untuk anak itu akan ludes. Dan hanya akan datang membawa petaka dan derita dalam hidup anda. Karena anak di mata anda akan bertengkar, berkelahi, saling caci, maki, saling umpat, mengumpat, mungkin saling ambil pisau dan ambil pisau. Dan kebahagiaan apa yang diberikan oleh orang tua, akan diberikan kepada orang tua kalau begini keadaan anak-anaknya. Orang tua terlalu memikirkan harta untuk anaknya, seolah-olah harta itu penjamin kebahagiaan anaknya. Dan seolah-olah dengan harta itu dia bisa bahagia melihat anaknya punya harta. Ada seorang orang tua yang kata tetangga-tetangganya, orang tua yang sukses mendidik anak-anaknya. Sampai 3 orang anaknya semua jadi orang. Kayak orang lain gak jadi orang aja. 3 orang anaknya, 2 orang pengusaha sukses, dan 1 dokter terkenal. Namun Allah ingin membuktikan di penghujung hayat orang tuanya kepada masyarakat bahwa bukan inilah orang tua yang sukses. Dan Allah ingin menunjukkan kekeliruan bahwa sudut pandang yang seperti itu, yang hanya terpaku kepada sudut pandang materi, adalah sudut pandang yang sangat keliru. Ketika orang tuanya meninggal dunia, 2 anak pengusaha sedang berada di luar negeri. Dan 2-duanya berkata, maaf, kami gak bisa pulang. Hanya 1 anaknya yang sukses, kata orang itu, menjadi orang itu, ada di Pekanbaru, sang dokter. Ketika si bapak terbujur di ruang tamunya, di rumahnya itu, sang dokter pun memberikan uang kepada keluarganya sejumlah 50 juta rupiah. Seraya berkata, tolong selenggarakan jenazah ayah. Saya sekarang harus berangkat ke Bali, pemateri tunggal. Ini yang anda inginkan? Di usia, di saat kita butuh anak-anak kita untuk memandikan, mengkafani, mendoakan, mengantar kita ke jenazah, anak-anak itu kabur. Semua karena urusan dunia. Alangkah malangnya nasib si bapak. Anak yang sudah ada di hadapan matanya pun meninggalkan dia terbujur kaku, diselenggarakan oleh kaum kerabat dan tetangga handai taulan. Kita ingin anak kita yang menyolatkan kita, karena memang anak kita yang terbaik di antara masyarakat yang ada. Bukan adanya khusus bahwa anak lebih afdol menyolatkan orang tuanya dibanding orang lain, enggak. Yang paling afdol itu yang terbaik di negeri itu, yang paling bertakwa kepada Allah menurut manusia. Imam yang memang bertakwa kepada Allah itu yang terbaik. Namun kita ingin anak kita lah orang itu, sehingga dia yang menyolatkan kita. Maka mari kita berputar arah tujuan. Yang harus kita siapkan untuk anak kita bukan materi, tapi siapkan agama. Didik hati mereka kepada agama Allah. Kalau mereka sudah kenal agama Allah, sudah kenal Al-Quran, sudah kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah, kalau kita nanti bertemu masa senja, bertemu usia senja dan anak-anak itu masih hidup, sefakir apapun mereka, akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa di dalam dada. Apalagi bersamaan dengan bakti mereka, mereka pun mendapatkan kelapangan hidup dalam urusan dunia mereka. Namun pembicaraan kita bukan ini. Ini masa depan yang semu, yang belum tentu kita dapatkan, belum ada jaminan. Dan kalau ataupun kita bertemu dengan masa depan yang seperti ini, belum tentu kita ketemui dalam keadaan sehat walafiat. Boleh jadi na'udzubillah kita temui dalam keadaan kita sudah stroke, Boleh jadi kita temui dalam keadaan kita sudah dapat penyakit yang luar biasa, jantung stadium 3 dan 4. Masa depan yang semu dan singkat. Masa depan yang harus lebih kita pikirkan adalah masa depan yang pasti. Masa depan yang pasti. Yang semua kita pasti bertemu dengan masa depan. Pasti, tidak ada kata tidak. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumiddin. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, awwalin wal akhirin, orang-orang pertama yang sudah meninggal dunia dan orang-orang yang terakhir yang belum lahir. Lamajmu'una ila miqati yaumi ma'lum. Akan berkumpul mereka semua, pasti berkumpul kepada suatu waktu di hari pembalasan. Pasti. Lamajmu'una, pasti mereka itu berkumpul. Di sini dikuatkan ayat ini dengan dua kepastian. Pertama, lamu taukid, lamajmu'una. Dan kedua, dari majmu'un adalah isim dan bukan fi'il. Dan isim memiliki makna kepastian. Ini hari yang harus lebih kita pikirkan, masa depan yang harus lebih kita pikirkan. Dan Allah menyuruh kita memikirkan masa depan hari yang seperti ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Allah berfirman, Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaiki. Wa la tabghi al-fasada fil ard. Inna Allah la yuhibbul farih. Wabtaghi fima ataka Allah. Raih, kejar, gapai dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Kejar, gapai, usahakan, raih. Pakai apa kita mengejarnya, pakai apa kita meraihnya, pakai apa kita mengusahakannya? Pakai apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kita diberikan oleh Allah badan. Badan ini beraneka ragam. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada tangan, ada kaki. Ada yang lebih hebat bernama hati. Gunakan semua itu untuk meraih dan mengejar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kendaraan. Gunakan kerjaan itu untuk mengejar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Keluarga. Gunakan keluarga itu untuk mengejar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Jabatan. Gunakan jabatan itu untuk mengejar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Usaha. Gunakan usaha itu untuk mengejar. Mengejar apa ya Rabb? Mengejar apa ya Allah? Ad-daral akhirah. Kampung akhirat. Kampung akhirat. Allah tidak menyuruh kita mengejar hari tua pasca pensiun. Karena Allah lebih tahu apa yang harus kita kejar. Karena Allah lebih mengerti apa yang harus kita raih dan kita kejar. Yang disuruh oleh Allah raih dan kejar, usahakan, gapai, ad-daral akhirah, kampung akhirat. Timbul pertanyaan, lalu kami di dunia ini bagaimana ya Allah? Dengan problematika dunia kami bagaimana ya Allah? Dengan urusan dunia kami bagaimana ya Allah? Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Kulli billahi alaikum. Samakah antara kejar dan raih dengan jangan lupakan? Samakah itu? Tidak sama. Yang satu perintah untuk mengejar dan meraih. Perintah untuk menggapai. Yang satu, jangan lupakan. Maka lihat Al-Quran. Antara satu ayat dengan ayat yang lainnya tidak akan bertabrakan dan berseberangan. Lihat Al-Quran. Ayat yang lain Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Minkum man yuridu dunya turiduna aradad dunya, dalam surah Al-Anfal ayat 76-77, turiduna aradad dunya, kalian mau kenikmatan dunia, wallahu yuridul akhirah, Allah ingin kalian dapat akhirat. Kalian mau dunia, Allah ingin kalian dapat. Tidak ada ayat Allah yang bertentangan, karena datang dari Allah, dan kalau sudah datang dari Allah tidak akan menemukan pertentangan sedikit pun. Ada Ustaz, ada yang menentang ayat ini, bertabrakan maknanya. Apa itu? Firman Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah katakan, Rabb kami, berikan kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Sama Ustaz. Tidak suruh kita untuk mengutamakan akhirat lebih banyak daripada dunia. Sama. Tabrakan ini makna ayat. Kita katakan, tunggu dulu. Siapa yang memahami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu artinya antara dunia dan akhirat harus 50-50. Siapa yang memahami itu? Saya. Berarti pemahaman Anda yang salah, bukan Al-Quran yang salah. Karena ayat itu sama sekali tidak menyuruh kita menjadikan dunia dan akhirat 50-50. Itu hanya urutan. Karena kita hidup di dunia dulu, baru kemudian di akhirat. Tidak ada satupun ahli tafsir yang memahami ayat ini antara dunia dan akhirat 50-50. Enggak ada. Itu hanya tafsiran orang awam yang cocok dengan nafsu syahwat kita. Ini adalah takwirul jahilin. Kemudian ayat itu sendiri sebenarnya membantah. Karena ayat itu lanjutkan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu untuk dunia. Wa fil akhirati hasanah, satu untuk akhirat. Wakina, ini dunia apa akhirat? Akhirat. Dua, satu. Kalah dunia. Kalah dunia, Pak. Doa kita untuk akhirat dua loh. Wa fil akhirati hasanah wakina adzaban nar. Dua doa. Doa kita untuk dunia satu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dua dan satu, mana yang lebih banyak? Dua. Berarti ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lainnya. Dan orang yang selalu mengatakan dunia akhirat 50-50, dia pasti berdusta. Pertama, secara ilmiah tidak ada keterangan seperti itu. Yang kedua, dia pun tidak mengamalkannya. Karena kalau dunia akhirat harus 50-50, itu yang harus kita lakukan. Berarti 24 jam harus kita bagi dua, Pak. 12 jam untuk cari duit, 12 jam untuk sholat, baca Quran, berzikir dan beristighfar. Itu baru namanya 50-50. Ada yang bisa seperti itu? Allah meringankan beban kita lebih daripada itu. Tidak Allah tuntut 12 jam kita beribadah. Yang wajib itu hanya 5 kali sehari dan semalam. Bernama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang laki-laki mukim, tidak ada uzur, wajib ke masjid. Yang wanita tidak wajib, boleh di masjid, boleh di rumah. Dua-duanya boleh. Namun yang laki-laki wajib ke masjid. Hanya Allah suruh 5 waktu. Kalau bolehlah saya bertanya, rata-rata kita sholat fardu sekarang ini, 1 kali sholat fardu berapa menit? 10. Udah pakai nangis itu, Pak. 10 itu udah pakai nangis itu rata-rata. Kita hanya sholat 5 menit sehari semalam. Cobalah lihat sholat kaum muslimin. Jangan sholat kita, Anda sholat mungkin 15 menit. Anda yang sholat. Kita bicara umum kaum muslimin. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Itu yang wajib kan? Yang wajib itu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Berapa menit? 5 menit. 5 kali 5. Allah hanya nyuruh 25, Anda bilang 12 jam. 25 menit kata Allah, Anda bilang 12 jam. Kok aneh? Namun ternyata maksud mereka 50-50 dunia akhirat artinya jangan ke masjid terus, mbok ya sekali-kali hadir konser. Itu maksudnya gitu, Pak. Maksudnya gitu. Kamu kan masih muda. Kok pengajian terus? Kok ngapal Quran terus? Baca Al-Quran terus? Mbok ya pacaran. Itu maksudnya 50-50. Sekali-kali majelis taklim, sekali-kali majelis ghibah, sekali-kali ziarah Masjid Nabawi, sekali-kali ziarah bioskop. Ini baru Muslim modern. Itu sebenarnya yang mereka inginkan. Karena mereka protes melihat kita tidak mau ke bioskop, tidak mau konser, tidak mau gaul seperti gaulnya mereka. Tidak mau majlis seperti majlisnya mereka, majlis tawa, TV. Kita lebih suka majlis yang menguraikan air mata dibanding majlis yang mengundang ketawa. Mereka bilang aneh kalian ini. Kok hidup kalian itu kayaknya hanya untuk akhir, padahal kalian tinggal di dunia. Artinya kita bukan melupakan dunia. Tetapi ini urusannya halal dan haram. Harus memilih. Harus memilih. Datang haram, tidak datang Allah senang. Harus memilih. Lihat karyawan-karyawan jujur yang memilih akhirat. Jujur, enggak mau terima uang suap, enggak mau terima kursi basah, enggak mau terima. Heran mereka, kok gini kamu hidup? Aneh kamu ini. Aneh kamu ini. Ada seorang dokter di Pekanbaru yang saking dia waroknya tidak mau terima uang dari farmasi. Saya katakan bagus dalam babul warok. Dan orang pasti mengatakan, aneh kamu ini, aneh. Hadiah dari farmasi itu menggiurkan, Pak. Jangan cerita laptop harga 17 juta, 18 juta, mobil dibelikan. Jangan cerita mobil, apartemen di Jakarta dibelikan oleh mereka. Tapi beliau gak mau terima. Maaf, saya tidak bisa. Aneh kan? Ada orang dikasih duit, nolak. Ada orang dikasih rumah, nolak. Dikasih mobil, nolak. Satu orang lagi kemarin mendapatkan hadiah mobil Alphard dari salah satu bank konvensional. Dia tolak. Dimaki-maki oleh keluarganya. Kamu gila, pengajian kamu sesat. Ada mobil Alphard ditolak. Mana ada orang berakal sekarang katanya nolak mobil Alphard. Zaman gini mobil Alphard ditolak yang benar-benar aja. Tapi itulah iman. Kalau kita sudah berbicara tentang akhirat dan iman sudah singgah di dalam dada, berapapun harga dunia di mata kita kecil, kerdil, dunia ini tidak ada apa-apanya. Dengarkan hadis Nabi berikut ini. Hadis sahih dari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunat fajar kita tadi semua, Pak. Yang iya enggak ngangguk, yang enggak diam. Yang iya enggak ngangguk. Alhamdulillah. Jadi yang salat sunat fajar tadi pagi hanya dua rakaat ringan. Setelah azan, sebelum iqamat, dua rakaat ringan. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Ringan saja, paling dua menit. Kalau diterima sholat itu, kita sudah punya tabungan dari tadi pagi untuk sholat sunat itu, dunia dan sisinya lebih baik di akhirat, di dalam surga Allah. Orang nawarkan Al-Fat, alah kecil. Al-Fat, apa-apanya. Saya tadi pagi sholat sunat, Pak. Gitu. Saya tadi pagi sholat sunat. Kata saya dunia dan seisinya. Sehingga hilang ketergiuran kita terhadap dunia. Mati nafsu murni terhadap dunia. Kecuali dunia yang dihalalkan oleh sang pencipta untuk kita nikmati. Kalau itu sholat sunat, Pak, pahalanya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah gerangan yang akan kita dapatkan kalau sholat subuh kita diterima oleh Allah? Apa gerangan yang akan kita dapatkan di surga kalau sholat zuhur kita diterima oleh Allah, sholat asar kita diterima oleh Allah, sholat maghrib kita diterima oleh Allah, sholat isya kita diterima oleh Allah. Orang muslim punya kelipatan dunia setiap hari bertambah di dalam rumahnya di surga Allah. dan itu tidak bisa dipandang oleh mata ini. Yang memandangnya mata iman, mata hati yang telah diisi oleh cahaya keimanan. Allah menjanjikan dunia dan seisinya untuk pahala 2 rakaat salat sunat. Kita tinggalkan itu hanya karena selimut di pagi hari yang dingin. Alangkah tidak berakalnya kita. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum, as-shalatu khairum minan naum, kita terbangun. Pilihan kita selimut atau sajadah. Yang memilih selimut berarti tidak mengerti hidup. Dan memilih sajadah itulah yang benar. Dan jangan menjadi orang yang tengah-tengah menjadikan sajadah sebagai selimut. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa marilah kita melatih diri kita akan pahala besar yang Allah siapkan untuk kita. Dan janji-janji Allah di dalam surga, janji-janji Rasulullah di dalam surga, itu janji yang hak, janji yang benar, janji yang pasti, janji yang ada, bukan hanya motivasi. Allah katakan, Allah bangun untukmu rumah di surga. Memang dibangun oleh Allah. Allah katakan nikmat yang akan Allah berikan kepadamu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Memang ada di akhirat sana. Cuman kita belum dapat karena kita belum mati. Kapan kita baru dapat itu? Kalau kita sudah mati. Ini masa depan yang sebenarnya. Ini masa depan yang hakiki. Ini masa depan yang sebenarnya. Ini masa depan yang abadi. Kalau 2 rakaat salat sunat fajar tidak sanggup dunia dan seisinya mengejar pahalanya, apa yang kita harapkan dari dunia ini? Apa yang kita harapkan dari harta haram yang secuil dan sedikit itu? Apa artinya menerima amplop 50 juta, 150 juta, 200 juta itu? Tidak ada artinya. Kalau kita sadar akan mulianya sholat subuh, akan mulianya sholat sunat fajar, akan mulianya sholat duha, akan mulianya sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib, membangun rumah kita di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mari kita berpikir ulang. Mari kita revisi hidup kita ini untuk apa sebenarnya. Dunia dikejar, Pak, enggak ada habisnya. Dunia dikejar, Bu, enggak ada finishnya. Dan kita sudah merasakan itu. Di saat kita tidak punya mobil, kita mulai pasang, aduh, dapat mobil kecil-kecilan, yang enggak mahal-mahal, tapi enggak jelek-jelek juga. Kijang tahun 97 cukuplah. Dapat tahun 97 Kijang. Apa kata kita lagi? Waduh, enggak enak rupanya. Karena tetangga sebelah mobilnya sudah CR-V. Ya Allah, kalau CR-V kayaknya udah nyaman. Naik CR-V. Ternyata enggak juga. Bawahan saya di kantor, bawahan saya, dia sudah pakai Harrier. Kok saya masih CR-V? Apa kata dunia? Mulai berpikir lagi, naik. Enggak ada habis-habisnya. Dunia itu perlombaan dunia itu bagaikan perlombaan tanpa garis finish. Siapa yang tidak berotak silakan ikut perlombaan dunia itu. Dia ada startnya, Pak, tapi enggak ada finishnya. Bayangkan coba. Bayangkan. Lari terus, kemana Pak? Depan lagi, lari terus, sampai di mana depan lagi. Sudah ngos-ngosan depan lagi, jantungan depan lagi, Pak. Sampai mati terkapar. Atau ditabrak mobil mati. Finish. Mati kecapean. Dan tidak bisa menikmati hidup. Orang yang berpacu terus, lari terus, tidak bisa menikmati hidup. Di tengah-tengah saya yang hadir sekarang ada bapak dan ibu saudara-saudari saya yang punya harta. Saya yakin dan percaya. Namun dahulu punya harta tidak mengerti agama. Sekarang punya harta dalam keadaan mengerti agama. Hanya mereka yang bisa membedakan bagaimana rasanya menikmati harta ketika agama tidak ada dan bagaimana rasanya menikmati harta ketika ada ilmu agama. 180 derajat berbeda. Jadi penikmat memberikan bumbu menikmati harta itu agama Allah. Jangan salah. Jangan salah, menikmati harta itu yang paling nikmat ketika kita bisa menata diri kita di atas agama Allah, menikmati harta dunia. Itu yang paling nikmat, menikmati harta itu. Kalau tidak, kita akan masuk ke dalam kancah perlombaan lari yang tidak punya garis finish. Kita tidak akan pernah menikmati hidup. Salah seorang saudara kita di Medan bercerita, "Ustaz, saya ini bagaikan orang yang baru lahir. Saya tidak tahu dulu saya berada di mana." Pengusaha. Dulu enggak tahu hidupnya seperti apa. Enggak tahu arah tujuan. Harta banyak, harta melimpah ruah, mobil banyak. Tapi enggak tahu hidup itu untuk apa. Salah seorang di antara mereka di Pekanbaru mengatakan kepada saya, "Ustaz, kepada Ustaz saya akui. Ini pertama kali dalam hidup saya akui. Soal nama saya, pangkat saya, tidak ada orang di Provinsi Riau ini yang bergerak dalam urusan, dalam pendidikan yang tidak kenal saya. Penghargaan demi penghargaan telah saya dapatkan. Nama baik dan nama baik sudah saya dapatkan. Tapi di depan Ustadz, secara jujur sekarang saya mengakui, sudah 25 tahun rasanya saya tidak pernah tahu apa itu yang namanya bahagia. 25 tahun, Pak. Manusia selalu berpuk tangan melihat prestasi Bapak itu. Penghargaan demi penghargaan datang dari Presiden, dari Menteri Pendidikan dan semacamnya. Piagam demi piagam menempel di kantornya. Tapi dia mengatakan, sudah 25 tahun, Pak Ustadz, saya tidak tahu apa yang namanya bahagia. Apa yang kurang dari orang ini? Harta melimpah ruah, jabatan tinggi, nama terkenal. Yang kurang adalah bumbu menikmatinya bernama agama. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini penipu. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak adalah kenikmatan dunia kecuali kenikmatan yang menipu, yang sering menipu kalian. Soal kaya bukan ditentukan oleh banyak harta. Begitu agama kita mendidik kita. Soal kaya ditentukan oleh di sini, di hati. Apa itu yang menentukan kita kaya atau tidak kaya? Kita apabila sudah punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, kita sudah kaya. Imam Syafi'i berkata, "Wa idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Apabila kamu telah memiliki hati yang qanaah, kamu dan penguasa-penguasa dunia satu level. Setara. Sawa'u, sama. Kamu dan penguasa dunia. Kamu dan Raja Arab Saudi. Sama. Manakala hati qanaah. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan tertipu oleh dunia, Pak. Banyak orang yang teraniaya oleh harta dunianya. Di dalam Al-Quran surah Taubah 55, ayat 55 Allah katakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan memberikan takjub kepadamu harta-harta mereka juga anak-anak mereka. "Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil ayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu di dunia dan jiwa mereka menjadi sempit dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Ternyata harta bagi orang yang tidak punya agama derita. Ternyata perusahaan besar bagi orang-orang yang tidak beragama besar petaka. Ternyata pangkat dan jabatan dan popularitas bagi orang yang tidak melandaskannya kepada agama kehancuran. Jurang yang penuh dengan penderitaan dan air mata. Kita yang miskin enggak tahu. Yang kita lihat dia keluar rumah setiap hari pakai mobil Harry, istrinya pakai mobil Camry. Sementara kita masih pakai BMW, bebek merah warnanya. Pakai kereta Astuti, Astrea 73. Yang kita lihat BMW kita dengan BMW dia yang beneran. Itu yang kita banding-bandingkan. Iya, terasa dia yang kaya, kita yang miskin. Tapi yang kaya sebenarnya ada di sini. Berkata para ulama, "Talabna sarwati, talabna al-ghina fi sarwati." Kami mencari kaya itu ada dalam harta yang melimpah ruah. Fa akhtana, ternyata kami salah. Fawajadnahu fil ghanaati, kami temukan kaya itu ada dalam sifat qanaah. Ada dalam sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan rumah 5 kali 10, alhamdulillah ya Allah cukup, ya Allah cukup. Sudah besar ini dibanding rumah nabimu. Mana nabi kecil. Sudah cukup untuk saya berlindung dari panas dan terik matahari, dari hujan dan guyuran hujan lebat. Sudah cukup untuk menutup aurat saya dan istri saya dan anak-anak saya. Sudah cukup untuk kami sholat, berbuka puasa bersama, menjalankan sholat-sholat sunat kepadamu. Cukup ya Allah, cukup. Kemudian Allah katakan, saya besarkan rumahmu menjadi 10 kali 30. Enggak apa-apa ya Allah, asal halal. Enggak ada masalah. Punya rumah besar enggak ada masalah. Tapi syaratnya, asal halal. Tapi kalau rumah kecil dari hal yang maksiat, haram, terkutuk. Apalagi kalau besar, lebih terkutuknya lebih besar lagi, Pak. Betapa itu semen yang dari haram itu, berapa batanya dari yang haram itu, semua adab di akhirat. Oleh karena itu, kenapa Allah melarang kita pegang duit haram? Karena duit haram itu hanya mendatangkan petaka dalam hidup kita. Allah tahu itu petaka dalam hidup kita. Allah larang. Allah melarang kita bukan karena Allah bakhil. Namun justru karena Allah tahu itu akan mendatangkan petaka, maka Allah larang. Karena Allah sayang sama kita. Allah tahu kamu ambil uang 200 juta ini, kamu bawa pulang, kasih makan anak, anakmu jadi orang bejat. Kamu bangun rumah besar-besar, istrimu selingkuh. Kamu bawa beli kendaraan, anakmu pakai ugal-ugalan. Tabrakan ini, tabrak orang dan semacamnya. Ini efek daripada harta haram. Akan mendatangkan petaka. Karena yang ngaturnya Allah, bukan kita. Oh, ada solusinya Ustaz. Apa solusinya? Asuransi. Iya, kalau mobilnya yang lewat. Kalau anakmu yang lewat. Kalau anak Anda yang lewat bagaimana? Atau anak Anda cacat seumur hidup gara-gara kendaraan itu? Betapa banyak orang tua yang sekarang menyesal beli kendaraan karena anaknya cacat seumur hidup gara-gara kendaraan yang dia belikan untuk anaknya itu. Saking mahirnya anaknya pakai sepeda motor, kakinya 2 dibikin 1. Dunia ini kecil apabila dibandingkan akhirat. Oleh karena itu Allah menyuruh kita mengejar akhirat. Namun urusan dunia Allah katakan dalam surah Al-Qasas tadi, jangan lupakan. Jangan lupakan. Gak boleh kita melupakan dunia. Kalau ada orang mengajak kita pada akhirat lalu berkata, lupakan dunia ini, jangan pikirkan dunia ini. Istri hamil tinggalkan, anak sekolah gak ada biaya tinggalkan, urusan kepada Allah, tawakal. Ini aliran agama yang keliru, salah alias sesat. Anda sebagai suami, istri hamil, hari-hari tua, wajib menemaninya, mencarikan biaya untuk persalinannya. Anak Anda sedang sekolah, Anda sebagai orang tua wajib mencari nafkah untuk membayar kewajiban Anda kepada sekolah. Lalu Anda tinggalkan begitu saja. Saya punya dalil, apa dalilnya? Intan surullah yang surgum. Kalau kamu tolong Allah, maka Allah tolong kamu. Salah pasang, Pak. Rasulullah yang paling pandai menolong agama Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang suami. Kewajiban beliau sebagai seorang ayah. Kewajiban beliau sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Amirul Mukminin yang kaum muslimin ketika hidup Nabi Muhammad 10 tahun di kota Madinah. Tidak pernah dilupakan sedikit pun. Tapi tetap paling hebat dalam menolong agama Allah. Dan juga paling hebat dalam menegakkan kewajiban. Sehingga para sahabat sedang tidur. Malam hari pada tidur masyarakatnya. Rasulullah sebagai pemimpin keliling. Keliling kota Madinah. Rasulullah keliling, Pak, malam hari, Pak. Maka disunatkan kepada pemimpin dunia untuk keliling di malam hari. Bukan dugem ya. Coba cari-cari adakah orang yang terzolimi. Dengar-dengar adakah orang yang butuh bantuan. Dengar-dengar adakah orang yang hak-haknya tidak ditunaikan. Itu maksud kelilingnya. Sebagaimana Umar juga melakukan hal yang sama, meniru Nabi Muhammad SAW, keliling di malam hari. Ketemu dengan seorang ibu yang sedang memasak, anaknya pada menangis-menangis. Ada apa, wahai ibu? Kenapa memasak anak menangis-nangis ini, wahai orang yang tak dikenal? Anak saya ingin makan, kelaparan, tapi kami enggak ada yang akan dimasak. Oh, sebegitukah itu yang dimasak apa? Batu. Supaya mereka terkecoh dan kirain saya masak makanan belum matang dan mereka tertidur dengan kelaparan mereka. Umar bersedih melihat keadaan warganya yang bukan Umar sengaja. Tapi kenapa dia tidak mengadu dan meminta karena di Baitul Mal ada untuk mereka? Ada jatah mereka, namun kenapa mereka tidak datang mengambilnya? Maka Umar pergi ke Baitul Mal, ambil gandum, bawa sendiri, gotong sendiri, masakkan sendiri, kasih makan ibu itu dan anak-anaknya. Sampai itu berkata, kamu lebih pantas menjadi Amir Mukminin daripada Umar bin Khattab. Ini pemimpin Islam. Ini pemimpin yang akan membawakan kepemimpinan itu menjadi tameng untuk menghalangi panasnya terik matahari di padang mahsyar. Imamun adil, imam yang adil. Lalu bagaimana akan menjadi pemimpin yang adil kalau untuk masuk ke kita ada 7 lapis persyaratan? Ada 7 lapis safety yang harus dilewati. Bagaimana akan menjadi pemimpin yang adil? Mendengarkan keluhan masyarakat. Hidup dengan masyarakat. Rasulullah tidak pernah menutup pintunya dari masyarakatnya. Hidup di masjid bersama kaum muslimin. Hidup di masjid bersama kaum, di pasar bersama kaum muslimin. Bahkan ketika, seperti yang saya katakan tadi, ketika kaum muslimin tidur, Rasulullah berkeliling malam hari. Disitulah Rasulullah mendengarkan suara Abu Musa al-Asy'ari yang sangat merdu sekali membaca Al-Quran solat tahajud. Di pagi hari Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, sungguh engkau telah diberikan seruling-seruling Daud, wahai Abu Musa al-Asy'ari. Maksud seruling Daud adalah indahnya suara Nabi Daud membaca Taurat, membicara kitabullah yang azza wa jalla. Engkau begitu indah suaramu membaca Al-Quran. Saya mendengarkan bacaanmu tadi malam, wahai Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau saya tahu engkau mendengarmu, wahai Rasul, aku akan indahkan lagi. Oh, ternyata belum itu. Belum indah ternyata. Masih santai saya bacanya, belum keluar suara emasnya. Ini artinya Rasulullah malam hari keliling, Pak. Keliling, Bu. Melihat keadaan masyarakatnya. Mendengar-dengar apakah ada sesuatu. Terdengar pula Umar sholat malam, suaranya keras, bacaan ayatnya keras. Terdengar Abu Bakar sholat malam, suaranya lembut. Besok paginya Rasulullah berkata kepada Umar, wahai Umar, pelankan lagi suaramu sedikit. Kepada Abu Bakar, naikkan lagi sedikit, wahai Abu Bakar. Dari mana Rasulullah tahu Abu Bakar sedang sholat tahajud, Umar sholat? Keliling malam hari Rasulullah. Keliling malam hari. Pemimpin. Keliling malam hari. Untuk mencari ridho Allah. Bukan untuk cari nama. Ada juga pemimpin sekarang keliling cari nama, Pak. Apalagi saat-saat. Sebelum. Beda kelilingnya. Sama-sama keliling tapi beda. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat. Begitu Rasulullah SAW, begitu masyarakat muslim, begitu mereka hidupnya, Masya Allah. Rasulullah keliling, Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quran, keliling lagi, ketemu Umar, lagi tahajud, Abu Bakar lagi tahajud. Pemimpin Islam sekarang kalau mau keliling, ketemu umatnya, lagi main domino, nonton bola. Beda umatnya, maka beda juga pemimpinnya. Umat yang tiap hari tiap malam sholat tahajud, tiap malam baca Al-Quran, pemimpinnya orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi kalau umat yang tiap hari main domino, tidak kenal tahajud, tidak kenal sholat fardu, tidak kenal puasa wajib, apalagi puasa sunat, pemimpinnya pemimpin kita sekarang. Allah Maha Adil. Seperti apa kalian memperlakukan Allah seperti itu, Allah akan memberikan kepada kalian pemimpinnya. Maka apa yang harus kita benahi untuk memperbaiki pemimpin? Benahi diri kita dan masyarakat kita. Karena pemimpin lahir dari masyarakat. Jangan salahkan pemimpin semata kalau kita tidak membenahi masyarakat kita. Bola tidak bisa diarahkan kepada pemimpin saja sebagai pelaku kesalahan. Masyarakat juga punya peran kesalahan yang sangat besar. Dari mana lahirnya pemimpin kalau bukan didukung oleh rakyatnya? Dan dari mana lahirnya pemimpin yang saleh kalau bukan dari rakyat yang saleh? Maka kita persiapkan rakyat yang saleh akan lahir kemudian hari pemimpin yang saleh. Tidak akan turun kepada kita Umar bin Khattab memimpin. Karena tidak pantas bagi Umar memimpin rakyat seperti kita. Aib bagi Umar memimpin masyarakat seperti kita. Umar bin Khattab itu, rakyat yang dipimpinnya siapa? Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Khalid bin Walid, Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Itu rakyatnya, pemimpinnya baru Umar. Oleh karena itu di zaman Ali bin Abi Thalib ada yang ngomong kepada Ali, wahai Ali, Amirul Mukminin, kenapa di zaman Umar kita tenang-tenang aja, di zaman Anda terjadi keributan seperti ini? Jawaban Ali gampang, karena di zaman Umar saya rakyatnya, Umar yang pimpin, di zaman saya yang pimpin, kamu rakyatnya. Wajar kalau kemudian kenyamanan, kestabilan di zaman Umar berbeda dengan zaman saya. Zaman saya rakyat, saya rakyatnya. Manusia terbaik setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya rakyatnya. Umar yang pimpinnya. Di zaman saya yang pimpin, kamu yang rakyatnya. Ya beda dong. Beda pemimpin, beda rakyat. Kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam masalah ini. Walaupun masalah ini kalau kita ingin bicarakan perjalanan yang... Dan kita tidak ada sedikit pun maksud untuk menyinggung kiri dan kanan. Kita ingin menerangkan ke agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita kepada apa yang ingin kita bahas, yaitu ayat Al-Quran, surah Al-Qasas, ayat 77 tadi. Raih dan kejar. Dengan apa dikejar dan diraih? Dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apa saja, ada harta kejar dengan harta. Ada tahta kejar dengan tahta. Ada istri dan anak kejar istri dan anak. Ada kendaraan kejar dengan kendaraan. Ada rumah kejar dengan rumah. Ada tanah kejar dengan tanah. Ada waktu kejar dengan waktu. Ada tenaga kejar dengan tenaga. Apa yang harus dikejar ya Rob? Yang harus dikejar ad-darul akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi kalau suatu hari bapak dan ibu telepon anak yang sedang kuliah di luar negeri, di luar kota atau di luar negeri. Kebiasaan orang tua menelpon sekarang yang muslim yang baik sekarang, nak, hati-hati belajar, nak. Bapak dan ibu sudah sulit cari uang untuk membiayai sekolah kamu, tidak murah sekolah kamu, nak. Kamu harus berhasil, pulang harus membawa nilai komlut. Rajin belajar, nak, ya. Kemudian jangan lupa sholat, nak. Jangan lupa sholatnya terakhir. Jadi kejarnya komlut dulu, kemudian sholatnya jangan lupa. Kan apa enggak kebalik ini, Pak? Apa enggak seharusnya kita ngomong, nak, kamu harus sholat, nak. Nak, kendaraan yang Bapak berikan kepadamu harus dibawa majelis taklim, nak. Minimal 2 kali seminggu, nak. Harus diparkirkan di masjid, nak, untuk sholat 5 kali sehari semalam, nak. Kamu harus baca Quran, nak. Jangan lupa, pulang bawa nilai komlot. Gitu yang benar. Yang diinginkan Allah yang begitu, Pak. Jadi yang diraih pertama kali adalah, apa untungnya untuk anak kita nilai komlot, lalu dia kemudian berhasil duniawi, berhasil materi, berhasil dari popularitas dan kehebatan, ternyata masuk neraka karena kita di agama. Apa untungnya untuk anak kita? Apa untung singgah sana Mesir untuk Fir'aun? Dan apa untung gudang kekayaan Qarun untuk Qarun? Dan saya yakin sehebat apapun anak kita jadi pemimpin tidak akan menandingi Fir'aun. Dan sehebat apapun kita mendidik anak kita mencari nafkah tidak akan mendandingi harta Qarun. Namun Allah katakan Qarun dan Fir'aun orang merugi. Mau kita masukkan anak kita ke kancah kerugian itu? Hanya memikirkan dunia, mereka tidak menatap masa depan yang sebenarnya. Masa depan di akhirat. Masa yang pasti untuk kita temui. Masa yang pasti untuk kita dapatkan. Masa yang pasti setiap hari kita dididik itu, maliki yaumiddin, untuk mendidik hati kita agar senantiasa setiap hari memikirkan yaumiddin. Namun banyak kita melupakan yaumiddin itu. Sibuk dalam apa? Sibuk dalam di mana harus dibeli, di mana harus dijual, berapa harus dijual, berapa harga maksimal, berapa minimal, kapan diobral. Apa enggak boleh Ustaz? Dari tadi saya enggak pernah mengatakan enggak boleh. Boleh. Tapi jangan jadikan dia nomor wahid dan akhirat nomor dua. Jangan. Jangan. Jadikan dia nomor dua, akhirat nomor wahid. Sehingga ketika kita berdagang, sunyi pengunjung, kita langsung berpikir, ya Allah, Al-Quran, baca. Karena tujuan kita akhirat. Ketika pedagang membeli timbangan takut kurang, biarlah lebih-lebih satu garis. Gak satu on, Pak, satu garis saja. Gak apa-apa daripada kurang. Cabai, bawang. Gak mau kita curangi timbangan. Karena apa? Kita menatap masa depan. Masa depan di sisi Allah. Karena kalau kita curangi timbangan ini, Allah mengancam masa depan kita hancur. Wailun lil mutaffifin. Wail neraka. Sebagian mengatakan wail itu nama neraka. Sebagian mengatakan wail itu lembah di neraka. Khusus untuk siapa? Mutaffifin. Orang-orang yang mencurangi timbangan. Kalau boleh saya jujur bertanya kepada bapak dan ibu. Orang Minang yang rajin berdagang. Di perdagangan kita lebih banyak yang jujur timbangannya atau lebih banyak yang kurang curang timbangannya? Sudah jawab sendiri, jangan diobrolkan. Padahal diancam oleh Allah masa depan kita hancur manakala kita mencurangi timbangan kaum muslimin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang membeli, dia minta timbangannya pas-pas ya. Jangan kurang ya. Saya punya timbangan yang benar loh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Namun kalau dia yang menimbang untuk orang, dia yang menakar untuk orang, yukhsirun, dia merugikan pembeli. Coba berpikir ulang, berapa kekayaan kita yang nambah di rekening kita karena mencurangi timbangan? Ada nambah 5 juta satu hari. Wahai pedagang-pedagang bawang, pedagang-pedagang cabai, pedagang-pedagang lobak. Ada nambah 5 juta satu hari, 5 juta satu hari. Sebulan 150 juta. Berarti kalau dia mencurangi itu, tiap tahun beli ruko, Pak. Tapi subhanallah, 15 tahun dagang cabai juga. Nggak nambah-nambah. Lalu apa untungnya untuk kita coba? Apa untungnya mencurangi timbangan, lalu kita puas mencurangi orang? Nggak ada tambahan dalam hidup kita. Kalaulah bapak mencurangi timbangan, ibu mencurangi timbangan, nambah satu ruko satu hari, satu ruko satu tahun, satu tahun, satu ruko satu tahun, itu pun di sisi Allah rugi. Apalagi nggak nambah-nambah. Akhirat hancur, dunia entah kemana-mana. Ini realita. Hanya setan yang menggoda kita. Hanya setan yang membuat tipu muslihat untuk kita. Hanya setan yang yumannihim, memberikan angan-angan kepada mereka. Karena setan itu menggoda dengan angan-angan, dipanjangkan angan-angan oleh kita, oleh dia dengan cara yang salah, sehingga kita mengejar dengan cara yang salah. Apa yang akan membatasi itu? Yang membatasi itu adalah bagaimana kita menatap masa depan dengan baik dan benar. Apalagi kalau kita sadari berapa singkatnya umur kita di bumi. Apalagi kalau kita sadari berapa sedikitnya sebenarnya kenikmatan duniawi. Semakin tidak ada nafsu kita untuk mengejar dunia dari cara yang haram. Semakin tidak ada nafsu kita untuk mengejar dunia dengan cara yang haram. Kalau kita tahu berapa sebenarnya umur kita di dunia ini. Dan kalau tahu alangkah kecilnya dunia ini dibanding kenikmatan akhirat. Oleh karena itu Allah berbicara tentang singkatnya umur kita di dunia. Dan Allah bercerita tentang kerdilnya dunia dibanding akhirat. Wa man hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali sesuatu yang sangat sedikit, kata Allah dalam surat Taubah ayat 38. Nabi kita bersabda, salawatu rabbi wa salamu alaih. Lamaudi'u sawti ahadikum khairum minat dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cambuk kalian di surga, tempat meletakkannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, bisa kita bayangkan, Pak. Itu baru tempat meletakkan cambuk. Di dalam kumpulan hadis, ketika Rasulullah bercerita tentang lelaki yang paling terakhir masuk surga, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling terakhir masuk surga adalah seorang lelaki yang ketika diangkat dari neraka sudah dalam keadaan gosong. Lalu kemudian dicelupkan di depan sungai yang ada di, dicelupkan ke dalam sungai yang ada di depan pintu surga. Sungai itu bernama Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian dia kembali putih bersih. Dan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Siapa ini? Orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti paling terakhir masuk surga. istilah saya, semoga istilah itu tidak salah, ini orang yang paling kere di surga. Kenapa kere? Dia paling terakhir. Berarti fasilitasnya paling minim di surga Allah. Paling minim di surga Allah fasilitas untuk dia. Karena paling terakhir dapat tempat. Paling miskin di surga Allah tinggal. Setelah sekian lama, tak tahu kita berapa lama, dia diazab di neraka, teriak, kesakitan, kepanasan. Sampai detik-detik terakhir yang mujur bagi dia, dia tidak kekal di neraka. Sementara yang lain, setelah dia tinggalkan semuanya kekal. Enggak akan pernah keluar dari neraka Allah itu. Wa'adiyadubillah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada nerakanya. Amin ya Rabbal Alamin. Qila lahu dukhilil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Wasuwira ilaihi annaha mal'a. Tergambar olehnya, terbayang olehnya. Semua surga itu sudah penuh. Sudah berpenghuni. Enggak ada tempat lagi untuk dia. Itu yang tergambar, yang nampak oleh dia. Dan tentu orang sudah dalam kenikmatan-kenikmatan yang jauh sangat berbeda dengan apa yang dia rasakan di neraka. Dia selamat dari neraka aja udah luar biasa bahagianya. Lalu Allah tanya kepadanya, hambaku, kamu mau apa? Dia bertanya, ya Allah, di bawah pohon itu cukup. Di bawah pohon permintaannya. Saking tidak adanya amal yang bisa dia pertontonkan kepada Allah untuk minta sesuatu. Di bawah pohon, ya Allah. Allah minta, kamu minta itu. Iya, minta itu. Enggak minta yang lain. Enggak, ya Allah. Janji, janji. Berani tulis janji? Berani tulis janji, Pak. Janji enggak minta yang lain. Diberikan izin di surga Allah, di bawah sebatang pohon surga. Tentu enggak sama dengan pohon kita, Pak. Tentu enggak sama dengan pohon kita. Pohon di surga berbeda, walau sama-sama pohon. Sesuatu yang ada di surga dengan sesuatu yang ada di dunia, persamaannya hanya persamaan nama. Soal hakikat dan kenyataannya berbeda. Yang hanya sama nama. Ada pohon di dunia, tahu kita apa itu pohon. Ada pohon yang seperti itu di surga. Namun pohon surga enggak sama dengan pohon dunia. Kata Nabi, sebuah pohon di surga, itu kuda kencang berlari 40 tahun belum putus satu pohon itu. Rindangnya. 40 tahun kuda kencang berlari. Berpacu kuda-kuda ambacang 40 tahun belum putus rindangnya satu pohon di surga Allah tabaraka wa taala. Enggak bisa kita bayangkan, Pak. Ini masa depan loh, ini masa depan. Ini masa depan yang hakiki. Ini masa depan yang sebenarnya. Pohon itu yang harusnya kita tanam di surga Allah dengan ibadah, dengan zikir, dengan ketaatan kita kepadanya. Itu baru pohon, gimana istananya? Diizinkan di bawah batang pohon. Sampai di pohon, ingin minta lagi ke depan. Ya Allah, saya minta ke depan lagi. Kamu kan sudah janji. Kamu sudah janji. Ya Allah, minta izin ke depan. Kalau kamu izin, kamu saya izinkan. Saya izin kamu ke depan. Enggak minta yang lain. Enggak, ya Allah. Enggak, benar, benar. Janji, janji. Tulis, tulis, tulis, Pak. Mawasid, tulis. 3 kali berturut-turut masih minta kepada Allah. Padahal nulis janji itu. Ya, enggak. Kalau kita sudah dapat nikmat, nampak orang nampak lebih besar daripada kita, pasti ada keinginan dapat nikmat yang seperti itu, kan? Dan itulah kenyataan orang ini. Suatu hal yang wajar-wajar saya diminta lagi, gitu. Namun tidak ada kebajikannya yang spesial yang bisa dia harapkan kepada Allah. Ya Allah, dulu saya orang yang sangat berbakti kepada ayah ibu saya. Berikan saya ganjarannya. Enggak bisa dia, enggak berani untuk mengatakan itu. Ya Allah, dulu saya orang yang rajin menjaga sholat fardu. Enggak pernah telat. Berikan saya ganjaran yang cukup, yang pantas untuk itu. Enggak berani dia. Enggak pernah ngelakuin itu. Ya Allah, saya orang yang dulu rajin hadir di majlis ta'lim. Enggak berani. Rajin membaca Al-Quran. Enggak berani ngomong dia. Enggak ada. Kosong. Masih selamat dari neraka, masih mujur. Ketika dia masih meminta untuk yang 4 kalinya, Allah berkata, hambaku, sekarang mintalah apapun yang kamu inginkan. Sudah, saatnya kamu sekarang meminta. Minta apa saja yang kamu inginkan. Jadi enggak pakai anu lagi. Minta, Allah suruh minta sekarang sudah. Tadi ditanya kan, minta apa? Enggak mau minta. Sekarang sudah. Minta, minta, disuruh minta. Perintah sekarang. Minta apapun yang kamu mau, apapun yang kamu mau. Minta sudah. Dapat kesempatan itu. Minta luar biasa, Pak. Kata Nabi, meminta sehabis daya hayat manusia. sehabis hayal daya sehabis daya hayal manusia membayangkan kenikmatan. Kalau antum punya waktu lowong menjelang tidur enggak bisa tidur, coba menghayal nikmat yang paling nikmat sudah. Istananya kayak begini, ranjangnya kayak begini, halaman istananya kayak begini, tamannya kayak begini, udah buah-buahannya begini, udah sehabis daya hayal seorang manusia. Begitu dapat kesempatan suruh meminta, betul-betul puncak permintaan dia minta kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Allah, wahai hambaku, setelah dia meminta sehabis daya hayal manusia menghayal kenikmatan, Allah berkata kepadanya, hambaku, maukah engkau, bukan itu yang kuberikan kepadamu, permintaanmu itu bukan itu yang kuberikan kepadamu, namun kuberikan kepadamu kenikmatan seperti yang pernah ada di dunia dan seisinya. Enggak terbayang kita, Pak. Enggak bisa kita menghayal punya dunia dan seisinya, semua punya kita. Disuruh kita menghayal dunia dan seisinya sekarang punya kita. Seluruh emas yang ada di bumi ini punya kita, seluruh uang yang ada di bumi ini punya kita, seluruh enggak terbayang kita, Pak. Luas tanah seluas bumi ini dan seisinya enggak terbayang kita, Pak. Itu yang ditawarkan Allah untuk orang ini. Seharusnya orang ini bahagia kan, Pak? Diberikan Allah kenikmatan beribu-ribu kali lipat daripada daya hayalnya. Tapi kata orang ini kepada Allah, "Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin?" Engkau pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, masih maukah engkau sebagai penguasa langit dan bumi mempermainkan hamba-Mu? Ya Allah, kata Rasulullah, "Fayadhakur Rabb." Allah tertawa mendengar kata orang ini. Subhanallah. Itu kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan kepadanya, dengarkan, dengarkan saudara-saudariku, rumah masa depan, masa depan, menatap masa depan. Ini masa depan ini orang yang paling kiri. Jangan berharap yang ini ya, karena ini pakai singgah di neraka loh. Jangan berharap yang ini, berharap yang pakai tidak pakai singgah. Tapi dengarkan, yang paling kiri saja menurut saya ini paling kiri. Wallahu alam, Nabi tidak mengatakan itu dari saya pribadi. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah dan minta dibimbing ke jalan yang benar. Karena kalau dia yang paling terakhir berarti dia yang paling sedikit fasilitas untuk dirinya. Kalau dia yang paling sedikit fasilitas untuk dirinya berarti dia yang paling miskin di surga Allah. Kata Allah, wahai hambaku, kuberikan untukmu dunia dan seperti yang apa yang ada di dunia 10 kali lebih banyak daripada itu. 10 kali lebih banyak daripada itu. Masa datang, masa depan. Ini jangan ini yang diharapkan, Pak. Jangan ini. Jangan. Harapkan yang enggak pakai singgah, apa yang mereka dapatkan. Harapkan di awal-awal. Tidak hanya di sekedar masuk. Namun lebih cepat dari yang lain. Karena perjalanan kita ke surga, di atas sirat, tergantung kecepatan amal kita di dunia, Pak. Dan ibu yang berbahagia. Semakin cepat amal kita di dunia, semakin sampai kita di ujung. Semakin lambat amal soleh kita di dunia, semakin lambat kita membangun masa depan kita di akhirat, semakin lambat perjalanan kita. Kalau masuk surga enggak pakai singgah di neraka. Waliyadzubillah. Namun kalau kita tidak perhatian kepada masa depan itu, ada kemungkinan enggak sampai ke surga. Yang tidak sampai ke surga ada dua. Tidak sampai ke surga total, na'udzubillah min dzalik, dan tidak sampai ke surga seberapa saat. Namun seberapa saatnya bisa 50 ribu tahun, 700 ribu tahun dalam takaran kita di dunia, dan 700 ribu tahun itu bukan disuruh menanti namun dipanggang, diseduh pakai air panas, meleleh seluruh daging-daging kita, terpisah antara daging dan tulang kita, disuruh makan buah zakum, buah yang sangat pahit, yang kalau satu tetes buah zakum, kata Nabi SAW, buah yang di neraka yang ada berair. Kalau satu tetes buah zakum diteteskan di bumi ini, pahit seluruh yang ada di bumi ini. Itu yang akan dimakan oleh orang yang singgah di neraka Allah. Buah dhari', buah yang memiliki duri-duri, sehingga ketika ditelan, buah itu nyangkut di sini. Gak mau naik ke atas, gak mau turun ke bawah. Berduri lagi. Gak terbayangkan. Kalau tidak langsung ke surga, bahaya besar. Siap menanti dan menghadang kehidupan akhirat kita. Siapa yang bisa langsung ke surga? Orang yang di dunia perhatian akan surga. Orang yang di dunia di dalam doa-doanya kepada Allah lebih banyak minta surga dibanding minta Toyota. Apa Toyota itu? Kalau dibandingkan surga Allah yang saya maksud. Orang yang ketika di dunia lebih ingin membangun istana-istana surga dibanding istana-istana dunia. Orang yang selalu berkata, Rabbana srif anna azaba jahannam, inna azabaha kana gharama. Wahai Rabb kami, palingkan kami, jauhkan kami, hindarkan kami dari azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama. Azab neraka jahannam itu adalah sebuah kebinasaan yang luar biasa. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu takut dapat azab dari Rabb mereka. Sehingga ketakutan mereka untuk dapat azab membuat mereka tidak berani melangkahkan kaki mereka untuk maksiat, menjamahkan tangan mereka kepada maksiat, melihat dengan mata mereka kepada maksiat, mendengarkan dengan telinga kita mereka kepada maksiat, tidak berani karena benar-benar takut kepada azab Allah. Abdullah bin Umar ketika dalam perjalanan di padang pasir mendengar suara seruling gembala. Jadi seruling dari dulu sudah ada, jangan kira seruling zaman sekarang, sudah ada seruling dari zaman Rasul. Terdengar gembala bermain seruling. Kata Abdullah bin Umar, tutup telinga, enggak mau dengar seruling. Kita sekarang Pak, anak kita pesta, ngundang orang ramai, enggak pakai seruling enggak asik. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ada dua suara terlaknat. Suara teriakan histeris di saat petaka dan suara seruling di saat suka. Terlaknat suara itu. Rasulullah yang berkata, bukan saya. Saya hanya pernah membacanya dan mengetahui kesahihannya lalu menyampaikan kepada bapak dan ibu. Tugasnya tawasi bil haq. Soal apakah diterima, tidak diterima bukan lagi kewajiban seorang pendakwah. Tapi kewajiban orang yang mendengarkan dakwah itu disampaikan. Benar-benar tidak mau Abdullah bin Umar menutup telinganya. Dan hal yang sama dilakukan Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in masyhur, seorang ulama di kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat. Siapa namanya tadi? Muhammad bin Sirin. Seorang ulama di kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat, salah satu fuqaha usaba'ah. Muhammad bin Sirin didatangi oleh seorang dari ahlu bid'ah, terkenal dengan bid'ahnya. Kata beliau, kata orang ini kepada beliau, "Wahai Muhammad bin Sirin, aku ingin berceramah di depanmu, tolong dengarkan." Kata Muhammad bin Sirin, tidak, saya enggak mau. Kalau begitu saya bacakan kepada kalian, kepada kamu, nasihat para ulama. Kata Muhammad bin Sirin, saya enggak mau. Kalau begitu saya bacakan hadis Nabi, saya enggak mau. Kalau begitu saya bacakan Al-Quran, saya enggak mau. Kenapa dia enggak mau? Karena yang membacakannya bukan ahlu sunnah, bukan orang yang menyebarkan sunnah, terkenal dengan pemahaman yang sesat. Karena orang yang sesat, walaupun membaca Al-Quran, Al-Quran yang dibacakan adalah Al-Quran yang akan mendukung, maknanya seolah-olah mendukung kesesatan orang tersebut. Karena Al-Quran bisa saja dilarikan kepada beberapa makna. Kata para ulama, Al-Quran wa sunnah hammalatun lil wujuh. Bisa dilarikan maknanya ke kiri dan ke kanan, tergantung siapa yang akan melarikannya. Memahami Al-Quran dan Sunnah yang benar adalah pahami Al-Quran dan Sunnah seperti para sahabat memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang benar. supaya Al-Quran dan Sunnah tidak kita larikan maknanya kepada makna yang salah menurut kita. Karena kalau ahli bid'ah yang bicara ayat Al-Quran, dia bisa bicara ayat Al-Quran dengan pemahaman yang keliru. Seperti adanya orang yang mengatakan, menjadi peragawati dan peragawan itu ada di dalam Al-Quran, ada ayatnya, boleh. Aneh kan Pak? Katanya dalam Al-Quran ada ayatnya, membolehkan untuk jadi peragawan dan peragawati. Kok bisa? Iya ada katanya. Mana ayatnya? Itu ayatnya dalam surat Yusuf. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ini ayat peragawan dan peragawati. Boleh. Apa itu artinya? Arti ayat itu, tatkala Imratul Aziz, istri penguasa, mendengar makar-makar wanita yang ada di kota, di kota itu, di Madinah itu, dia pun mengundang mereka untuk datang. Datang mereka, disiapkan tempat bersandar, disiapkan buah-buahan, disiapkan pisau untuk potong buah-buahan itu. Tatkala mereka sudah dipersilahkan makan, masing-masing mereka pegang pisau, berkatalah wanita ini kepada Yusuf, wah Yusuf, keluar kamu sekarang, saatnya kamu keluar, berjalan di depan mereka. Kan peragawan. Dipilih orang yang ganteng, dipilih pakaian yang bagus. Peragawan harus begitu, harus yang ganteng-ganteng, harus yang cantik-cantik. Falamma ra'ainahu, tatkala wanita-wanita ini melihat Yusuf, qata'na aydiyahunna. Mereka pun menyelukai tangan-tangan mereka. Enggak berasa pisau nempel di tangan gara-gara lihat gantengnya Nabi Yusuf. Jadi kalau wanita sekarang pengen dibius, cukup mandang wajah Nabi Yusuf selesai. Enggak berasa sakitnya suntikan imunisasi itu enggak? Apa? Enggak berasa sakitnya. Ketampanan Nabi Yusuf cukup membuat wanita itu tidak merasakan luka yang melukai tangan-tangan mereka. Lalu memuji ketampanan Nabi Yusuf. Qulna hasya lillah, ma hadza basyara, yang begini mah bukan manusia lagi ini. Kalau begini gantengnya bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Malaikat yang kalau begini wajahnya bukan wajah manusia, wajah malaikat. Kan ayat peranggu apa? Ayat peragawan, peragawati ini coba lihat tuh. Sama Al-Qur'an sampaikan Nabi Yusuf jadi peragawan di Mesir. Ada yang mengatakan ayat pacu lari, estafet, apa namanya? Ada di dalam Al-Qur'an. Apa itu surat Yusuf juga? Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata. Inna wahai ayahanda, kami sedang pacu lari, kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami. Tuh pacu lari kan ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ahli bid'ah baca Al-Qur'an, lari maknanya kemana-mana. Makanya telinga Muhammad Rizim ditutup oleh dia. Enggak, saya enggak mau dengar. Lihat ahli bid'ah membaca ayat Al-Quran dan terjemahan oleh mereka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu. Lakukan ibadah kepadanya. Sampai datang kepadamu keyakinan. Kata mereka, kalau sudah yakin, enggak perlu ibadah. Ini ahli bid'ah yang bisa membaca ayat. Jadi ibadahlah Allah, rukuklah kepadanya, sujudlah kepadanya, bertawakallah kepadanya, bermunajatlah kepadanya sampai titik yakin. Kalau sudah sampai kepada kamu kepada titik yakin, tinggalkan ibadah itu. Ibadah itu hanya sarana menuju titik yakin. Kalau sudah yakin, sarana tidak perlu. Ahli bid'ah ketika membaca Al-Quran surat Taha, wa aqimi sholata lidzikri, tunaikan sholatmu wahai Musa untuk ingat kepada aku. Kata mereka, itu tunaikan sholat sampai kamu pandai mengingat Allah yang sebenarnya. Kalau sudah pandai mengingat Allah yang sebenarnya, tinggalkan sholat. Sholat hanya sarana, yang penting ingat Allahnya. Ini ahli bid'ah bicara Al-Quran. Oleh karena itu ahli bid'ah kalau pegang Al-Quran, enggak dapat hidayah. Kenapa? Karena pemahaman mereka salah tentang ayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di situ bukan yakin, tapi yakin ditafsirkan oleh para ulama maknanya adalah maut, kematian. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu, rukuk dan sujudlah, selalu beribadah sampai kematian datang menjemput. Ayat ini sama dengan ayat Allah tabaraka wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayatnya, ini maknanya. Maka Rasulullah beribadah terus sampai meninggal. Enggak ada Rasulullah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan syariat. Karena saya bukan lagi ahli syariat, saya sudah ahli ma'rifat. La ilaha illallah. Hati-hati. Al-Quran hammalatun lil wujuh. Hadis Nabi Muhammad hammalatun lil wujuh. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis agama kita, namun garis bawahi. Al-Quran dan hadis harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Kalau dia dipahami dengan pemahaman yang salah, keluar dari dia sebagai petunjuk. Bukan Al-Qurannya yang keluar, pemahaman Anda yang membuatnya keluar dari petunjuk. Lalu pemahaman siapa yang harus diikuti? Kata Allah di dalam Al-Quran, pemahaman para sahabat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, maka mereka pasti dapat hidayah. Siapa kalian dalam ayat ini? Para sahabat. Karena kalian adalah kalian yang ketika, umat yang hidup ketika Al-Quran diturunkan. Mukhatabun, mereka yang langsung diajak berbicara oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau mereka mau beriman, orang kafir, orang munafik yang tidak beriman kepada Nabi, mau beriman seperti imannya kalian, kalian para sahabat Nabi. Maka kalau kita mau beriman seperti imannya para sahabat, mendapat hidayah. Kalau tidak seperti imannya para sahabat, tidak dapat hidayah. Di sini Al-Quran mengajarkan kita untuk beriman seperti imannya sahabat. Berilmu seperti ilmunya para sahabat, beramal seperti amalnya para sahabat. Karena iman terbagi tiga, di hati, di lisan, dan di anggota badan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa kalian di sini? Para sahabat, kalian yang ketika ayat itu turun, kalian umat yang hidup ketika ayat itu turun, kalian, yaitu para sahabat, bukan kita. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad para sahabat. Lalu siapa lagi yang mencontoh mereka? Makanya Nabi katakan, ma'ana alaihi liyauma wa ashabi, yang selamat tidak singgah di neraka itu yang mau mencontoh aku hari ini dan sahabat-sahabatku. Makanya Nabi mengatakan, hubbul ansar minal iman, cinta ansar bagian daripada iman. Makanya Nabi katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ikuti sunnahku, ikuti sunnah khulafa'ur rasyidin setelah diriku, sahabat. Makanya Allah mengatakan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan. Yang akan masuk surga itu orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam, lebih awal masuk Islam, siapa mereka? Sabiqunal awwalun minal muhajirin, pertama muhajirin. Yang kedua al-ansar, para sahabat Nabi, dijamin surga oleh Allah. Ya Allah, saya tidak bisa masuk muhajirin. Saya tidak bisa masuk dalam ansar. Apakah saya masih bisa masuk surga? Bisa, karena ada satu kelompok lagi yang belum disebut. Siapa? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, yang mau mengikuti mereka dengan cara yang baik. Siapa mereka di sini? Ansar dan muhajirin. Muhajirin dan Ansar. Berarti beragama yang benar adalah beragama memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Mereka sudah dijamin surga. Radiyallahu anhum maradhuan wa'adzalam jannatin tajri tahtal anhar. Kalau kita ingin masuk surga, tiru orang yang sudah dijamin masuk surga. Jangan tiru orang yang belum tentu dijamin masuk surga. Salah kita, Pak. Orang ini mungkin kita luar biasa sayang kepadanya, luar biasa memuliakan dia, luar biasa kita kagum kepadanya, tapi orang ini belum tentu masuk surga, Pak. Maka tidak mesti harus kita fanatik 100% kepada orang itu. Iya katanya iya kata kita, tidak katanya tidak kata kita. Salah, Pak. Salah, Bu, beragama. Fanatik seperti ini enggak boleh. Karena dia belum tentu masuk surga. Tapi kalau yang kita gitu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah dan yang lainnya, maka ini benar karena perintah Allah untuk ikut mereka. Jangankan itu, Abdullah bin Mas'ud salah seorang fuqaha sahabat, salah seorang ahli fikih para sahabat. Beliau berkata, "Man kana minkum mustannin falyastanni biman qad mat, fa innal hayya la ta'man lam tu'man lahum fitnah. Fa innal hayya lam tu'man lahu fitnah." Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dan dia masuk dari salah seorang muhajirin dan salah seorang di antara orang yang awal-awal masuk agama Islam. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam di kota Mekah. Karena beliau adalah seorang budak, pengembala di kota Mekah. Abdullah bin Mas'ud yang berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mau mencontoh, contoh sahabat Nabi yang sudah meninggal. Subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal, yang sudah pasti meninggal di atas kebenaran, sudah pasti meninggal di atas yang hak. Contoh mereka. Jangan contoh saya yang masih hidup. Fa innal hayya lam tu'man lahu fitnah. Orang yang masih hidup belum aman dari fitnah menyeleweng dalam beragama. Abdullah bin Mas'ud, Pak, melarang para tabi'in untuk mengikuti dia. Ikuti Abu Bakar, ikuti Umar, ikuti Uthman, ikuti Ali yang sudah jelas wafat di atas kebaikan. Saya masih hidup, belum tentu saya benar. Belum tentu saya selamat sampai akhir hayat. Tentu beliau ingin, dan beliaulah adalah salah seorang ansar yang dijamin oleh Allah. Namun begitulah mereka menanamkan kehati-hatian dalam beragama. Adapun orang sekarang harus ikut kata ustadznya, harus ikut kata gurunya, enggak boleh menyeleweng dari kata gurunya. Iya kata gurunya harus iya kata dia, tidak kata gurunya harus tidak kata dia. Ini adalah sesuatu yang akan menjerat kita kepada kesalahan-kesalahan yang sangat besar sekali. Tiru para sahabat Nabi dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Maka ketika Ibnu Sirin ditawarkan itu oleh Ali bin Abi Thalib, dia tutup telinganya. Apa alasan ditutup telinga? Tidak mau menggunakan telinganya untuk menyimak hal yang tidak benar. Karena ini amanah dari Allah, pemberian Allah. Allah berikan kita ini untuk dengannya kita mendengar hal yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa taala. Demikian seluruh anggota badan yang lainnya. Demikian dengan mata, demikian dengan telinga, demikian dengan tangan, demikian dengan kaki. Tangan gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk membangun masa depan. Ketika tanda tangan, lihat dulu tanda tangannya, tanda tangan apa ini. Jangan asal duit masuk tanda tangan. Jangan. Duit masuk dari mana dulu? Cek dulu duit masuknya dari mana. Jangan asal tanda tangan. Ada dua kwitansi harus tanda tangan. Ini kwitansi yang mana, yang itu yang mana. Yang ini beli apa, yang itu beli apa. Lihat dulu, cek dulu. Karena kalau ternyata pembeliannya satu, kuotasinya dua, kita telah menolong orang untuk berbuat dosa. Saya enggak dapat, Ustaz, saya hanya jualan. Saya hanya jualan, saya jual 100.000, mereka beli 5.000 pieces, saya jual masing-masing 100.000, saya tanda tangani dua. Saya enggak makan duit haram itu, saya jualan. Tapi Anda ikut tanda tangan dua kuotasi? Iya, ikut berdosa. Karena kalau Anda tidak tangan keluarkan tanda tangan Anda itu, dan mereka palsukan sendiri, Anda tidak ikut dosa. Tapi karena Anda ikut tanda tangan, maka pertanggung jawab di akhirat tanda tangannya itu. Tanda tangan untuk 100.000 kali 5.000 pieces. Memakan uang negara, Anda mempunyai andil di dalam saudara-saudara Anda, punya kesempatan menggerogoti harta negara, harta umat, harta manusia, bukan harta mereka. Itu akan tanda tangan yang satu itu di kwitansi yang satunya lagi yang angkanya di upgrade beberapa kali itu, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah ketika membuihkan tanda tangan di situ. Ada lagi yang tidak mau tanda tangan, namun di tanda tangan ini satu dikasih yang satunya lagi kosong. Ya lumayan lah, lumayan kurang dosanya, tapi masih dosa juga kan, karena memberikan kesempatan orang untuk membuahi tanda tangan palsu. Tanda tangan kita itu hanya untuk ditiru. Tapi kalau tanda tangan tidak. Kwitansi saya minta, enggak. Saya minta faktur toko Anda, enggak. Saya yang berhak keluarkannya, Anda tidak berhak memintanya. Anda beli batu barang, ini kwitansi satu barang. Anda, saya mau naikkan 3 kali lipat. Boleh, enggak apa-apa. Saya setuju naik 3 kali lipat. Mana? 100.000 jadi 300.000, saya terima 300.000, ini kwitansi Anda. 300.000 kali 5.000 pieces, ini minta saya uangnya, 5.000 pieces kali 300.000. Untuk saya uangnya, sebanyak tanda tangan yang saya berikan kepada kamu. Gak apa-apa, 3 kali lipat, boleh, gak apa-apa. Datangnya dari Allah. Allah yang berikan kepada kita, untuk aktivitas kita. Ini dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Hari itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah, alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aydihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Apa yang akan kita katakan ketika tangan kita bersaksi? Benar ya Allah, aku yang tanda tangan kwitansi itu. Mari membangun masa depan yang sebenarnya. Mari hati-hati membangun masa depan. Enggak ada artinya dunia dan seisinya ini. Apabila sudah dibandingkan dengan besarnya surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu bicara banyak, sekarang bicara waktu. Ternyata hidup kita di dunia ini sedikit, sebentar sekali. Sebentar sekali. Cuman kita yang merasakannya hidup kita ini panjang. Sebenarnya kehidupan kita ini tidak panjang, sangat tidak panjang. Sangat pendek sekali. Dengan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Kalau saya tidak salah ayat 47, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari akhirat sama dengan hitungan kita 1000 tahun. Satu hari, baru satu hari akhirat. Hitungan kitanya 1000 tahun. Sekarang Nabi kita sudah wafat berapa tahun? 1400 berapa? Berapa? Enggak ada yang sudah tahu, yang tahu sudah berapa tahun nabinya meninggal. Mana cinta kita kepada nabi kita, enggak tahu sudah berapa tahun nabi kita meninggal. Berapa? 1300 35. Berapa? 25. 1425, bukan 35, Pak. Sekarang hijriah berapa? 35. Kurangi 10 tahun karena nabi hidup hijriah 10 tahun. Ya atau tidak? Ya berarti kurang 10 tahun. Enggak kebayang kan? Kurang cinta sama nabinya. Enggak tahu berapa tahun nabinya meninggal. Nabi sudah meninggal 1400 tahun. Kalau dibandingkan dengan hari akhirat, baru nabi itu baru meninggal 1 hari setengah, Pak. Kalau pakai hitungan hari akhirat, Nabi Muhammad itu baru meninggal berapa lama? 1,5 hari. Karena satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau di akhirat itu, hitungannya jamnya sama dengan jam dunia. Artinya jam akhirat itu 24 jam. Masing-masing jam 1 jam 60 menit. Kalau jamnya, saya tidak tahu jamnya akhirat seperti apa, saya enggak tahu. Dan ada dalilnya, dalilnya enggak ada, saya enggak tahu. Tapi kita berkata kalau kalaulah jam di akhirat, kalau di akhirat itu nanti ada jam, kemudian jam itu ada 24 jam satu hari, ada 60 menit per jamnya, itu berarti jamnya akhirat itu 1440 menit. Satu hari itu 1440, sebagaimana jam kita di dunia 1440 menit. Berarti menitnya di akhirat itu 1440 menit. Kalau kita hidup berumur panjang di dunia ini, kita hidup 100 tahun. Di dunia umur kita sampai 100 tahun. Itu umur yang sangat panjang sudah menurut kita. Kemudian 100 tahun berarti hanya 10% dari 1000. Berarti umur kita 10% dari 1440. Tinggallah ternyata umur kita yang 100 tahun di dunia itu di akhirat tinggal 144 menit. Sama dengan 2 jam 24 menit. Itulah umur kita. Itu dari lahir, Pak, dari nyek-nyek-nyek lahir sampai keluar nyawa dari badan 100 tahun. 2 jam 24 menit. Ini yang mau kita bela-bela sehingga hancur akhirat kita, masa depan kita di akhirat, alangkah naifnya. Ini yang akan kita bela-bela sehingga kita mau kelahi sama orang tua, kita mau kelahi sama kakak adik, kita mau kelahi sama orang-orang. Sehingga keluar kata-kata kotor kepada orang tua, sakit hatinya, menetes air matanya. Keluar kata-kata kotor dari lidah kita, sakit hati kakak kita, menetes air matanya. Keluar kata-kata kotor kepada tetangga, kepada teman dan sahabat. Hanya untuk membela yang 2 jam 24 menit. Apakah dalam 2 jam 24 menit sibuk membangun rumah, membeli mobil, membeli baju, membeli tas dan sepatu, lupa untuk ruku dan sujud, lupa untuk duha dan tahajud. Alangkah naifnya orang yang hidupnya dalam 22 jam 24 menit kemudian menderita dalam kehidupan yang kekal abadi. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan al-kayyisu, diriwayatkan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau tunduk jiwanya lalu bersiap-siap untuk apa yang ada setelah kematian. Inilah yang kita inginkan, menatap masa depan. Inilah firman Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Itu kalau 100 tahun. Kalau 50 tahun? Hah? 1 jam 12 menit. Hanya 1 jam hidup di dunia ini, Pak. 1 jam akhirat. Wajar kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat-ayat seratusan Allah menyampaikan kepada kita. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, wahai manusia, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Pertanyaan menarik. Kalau ditanyakan kepada kita sekarang, Pak, berapa tahun tinggal di dunia, Pak? Bu, berapa tahun tinggal di dunia, Bu? Jawaban kita, oh, sudah lama, Ustaz. 75 tahun. Sudah lama, Nak. 53 tahun. Itu jawaban kita sekarang, 53 tahun. Allah nanti akan bertanya pertanyaan yang sama. Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Apakah gerangan jawaban kita? Qalu labisna yauman. Penduduk masyar berkata, kami hanya tinggal di bumi 1 hari. Au ba'dha yaum. Atau sebahagian hari. Maksudnya, enggak cukup 1 hari. Ketika kita mengerti hari yang sebenarnya di hari akhirat, kita baru tahu seberapa singkatnya umur kita di dunia. Ketika ditanya oleh Allah berapa tahun tinggal di dunia, enggak berani jawab 60 tahun. Jawabannya tahun, pertanyaannya tahun, jawabannya hari. 1 hari ya Allah. Atau sebahagian hari ya Allah. Di akhir daripada surat An-Nazi'at Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka bertemu dengan hari akhirat, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal dan menetap di dunia kecuali waktu sore atau waktu pagi. Ini pasti, Pak. Kita pasti bertemu hari akhirat. Kita pasti bertemu waktu akhirat. Kita pasti merasakan hidup kita di akhirat hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu pagi. Enggak sampai 1 hari. Maka siapa yang mau mengorbankan umurnya yang panjang abadi hanya untuk mengejar kenikmatan dalam 1 sore dan 1 pagi? Atau 1 sore atau 1 pagi, salah satu. Terakhir saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Semoga ilustrasi ini bermanfaat. Ilustrasi ini sering saya sampaikan dalam permasalahan-permasalahan berhubungan dengan masalah ini ketika kita mengadakan taklim. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan. Ilustrasinya begini, Pak. Bu. Ada 2 tawaran. Silakan pilih salah satu. Ada 2 tawaran diberi orang kepada Bapak. Kepada ibu, tawarannya begini, pilih salah satu. Kamu saya kasih duit 2 miliar, tapi fana. Atau kamu saya kasih duit 2 juta, tapi abadi. Ini namanya ilustrasi, ilustrasi artinya? Ilustrasi apa namanya, pokoknya ilustrasi lah pokoknya. Menghayal, nggak kejadian, namun mudah-mudahan bermanfaat. Tawarannya, saya kasih duit 2 miliar, namun fana, seperti sifat dunia. Sifat dunia apa? Fana. Maksud fana yaitu kayak dunia ini, dapat duit 2 miliar. Beli rumah habis 800 juta, tinggal beli tanah habis 800 juta, tinggal 1 miliar 200 juta. Kemudian beli rumah, bangun rumah, habis pula 500 juta, tinggal 700 juta. Kemudian beli mobil, habis 450. Jadi beli habis, beli habis. Itu kan fana kan? Itu fana. Saya beri tawaran kamu, katanya 2 miliar namun fana. Atau kamu saya berikan kotak, dalamnya 2 juta namun abadi. Apa maksudnya? Diambil bayarkan, ada lagi 2 juta itu di situ. Ambil bayarkan, ada lagi 2 juta itu di situ. Itu abadi kan? Sifat akhirat apa? Abadi. Ada pohon, buah, kita ambil buah lagi di situ dia. Langsung ada buah di situ. Enggak ada habis-habisnya. Ghairu mamnun. Tidak pernah terputus. Ghairu majdud dalam ayat yang lain. Tak pernah putus, abadi. Akhirat itu abadi. Wanita-wanita surga, ibu-ibu yang akan ke surga Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah masuk surga Allah semuanya, amin. Dan jangan sampai langkah kita terhalang ke surga Allah tabaraka wa ta'ala, itu masa depan yang sesungguhnya. Kalau sampai ke surga Allah tabaraka wa ta'ala, kecantikan ibu-ibu di surga abadi. Cantik yang abadi. Sekarang gak ada di dunia ini cantik yang abadi kan? Tapi di akhirat itu cantiknya abadi. Suaminya pun gantengnya abadi. Kata Rasulullah SAW, setiap hari Jumat di pasar itu, di surga itu ada pasar. Dan keluarlah laki-laki ahli surga pergi ke pasar. Jadi yang ke pasar itu laki-lakinya berjual beli. Setiap hari Jumat. Hari pakannya hari Jumat di surga itu. Bukan pakan kami. Pakan Jumat. Ada pakan Jumat sini, Pak? Ada enggak? Enggak ada ya. Pakan Senayan kampung saya. Jadi di akhirat itu pakannya pakan Jumat. Setiap hari laki-laki yang keluar ke pasar. Penduduk surga enggak butuh sebenarnya kan? Semuanya serba lengkap. Tapi karena manusia suka jual beli, Allah siapkan pasar. Allah siapkan pasar. Ketika pulang dari pasar, berkata istri-istri mereka kepada suaminya, wahai suamiku, demi Allah engkau balik dengan wajah yang lebih ganteng daripada engkau pergi ke pasar tadi. Nambah ganteng kita setiap minggu di surga itu. Setiap pakan nambah ganteng. Kata suaminya kepada istrinya, demi Allah aku temukan wajahmu lebih cantik dibanding wajah ketika aku tinggalkan. Abadi. Abadi. Subhanallah. Kita lanjutkan kepada cerita tadi. Diberikan tawaran 2 juta. Tapi abadi. Gerangan orang yang berakal, orang yang cerdas dan cendikiawan, pilih yang mana? Pilih 2 miliar apa pilih 2 juta? 2 juta? Benar nih. Kenapa 2 juta yang dipilih? Ini 2 miliar loh lawannya. Abadi. Karena yang 2 juta itu bisa berbuah lebih daripada 2 miliar, ya kan? Sekarang saya balik. Tawarannya 2 miliar abadi, 2 juta fana, pilih yang mana? Mana pilihannya? 2 miliar abadi, terakhir saya tutup. Surga Allah lebih hebat daripada 2 miliar yang abadi. Dan neraka Allah lebih hina dari dan dunia ini sebenarnya lebih hina daripada 2 juta yang fana. Silahkan pilih masa depan mana yang akan kita pilih dalam hidup kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Bagaimana rahasianya supaya kita tidak terlalu rakus mengejar dunia ini? Bagaimana menghilangkan ketakutan akan kemiskinan atau kekurangan supaya kita terhindar dari sikap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia? Kayaknya pengajian saya dari awal sampai akhir itu tujuannya memang. Jawabannya adalah pengajian saya dari awal sampai akhir. Semua itu untuk mendidik kita mengejar akhirat dan tidak mengorbankan akhirat karena alasan kemiskinan dunia. Maka hanya orang-orang yang benar-benar mengejar akhirat. Dan akhiratlah orientasi pertama hidupnya. Mereka lah yang bisa menghindarkan diri mereka dari mengambil harta yang akan menghancurkan kehidupan akhirat mereka. Mereka lah orang-orang yang tidak akan mau mengambil kedudukan kalau kedudukan itu untuk menghancurkan kampung akhirat mereka. Mereka lah orang-orang yang tidak mau menerima uang, menerima mobil, menerima rumah, menerima apartemen, manakala uang, mobil, rumah dan apartemen itulah yang akan menghancurkan akhirat mereka. Jadi rahasianya adalah dahulukan dunia dibanding akhirat. Latih terus diri kita untuk mendahulukan dunia dibanding akhirat. Dan juga salah satunya, jangan terlalu banyak nonton kekayaan orang. Perbanyak nonton kemiskinan orang. Agar terasa diri ini sudah kaya. Kesalahan kita nonton Ronaldo main bola seminggu 3 miliar. Jujur aja lah Pak. Pas dia nendang gol, tambah miliarnya itu. Itu terus yang dilihat, itu terus yang dipantau. Berapa kekayaan Messi, berapa kekayaan ini, berapa kekayaan itu. Ya wajar kalau kita merasa kere terus. Mbok ya pergi ke Jakarta, tapi jangan pergi ke Taman Safari. Lihat tuh di bawah kolong jembatan itu siapa di situ. Bagaimana rumah mereka? Di mana air tempat mereka mandi, mengosok gigi, memandikan anak-anak mereka, mencuci piring mereka. Lihat di situ. Tanya orang-orang yang pernah ke Jakarta yang mengerti kehidupan kolong jembatan. Akan terasa rumah gadang yang lama, warisan kakek kita, nenek kita itu hebat sudah itu ternyata. Kalau kita tahu bagaimana rumah kardus di Jakarta. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat yang di bawah kalian, nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang di bawah kalian. Jangan lihat yang di atas kalian. "Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah." Dan dia adalah sesuatu yang bisa membuat kalian akan lebih pandai tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka jangan biasakan diri memandang orang yang lebih daripada kita. Biasakan diri memandang orang yang lebih rendah daripada kita. Apa kita ini enggak merasa kaya, wahai saudara-saudariku? Sesuatu yang kita anggap di rumah sampah rumah kita. Kita taruh depan rumah, disitulah bapak tua mengais rezeki. Dengan bajunya yang compang-camping. Dengan tenaganya yang lemah kusut masai. Apa enggak merasa kaya kita? Enggak merasa kaya. Melihat pemulung tua yang seperti itu. Dengan kereta atau gerobak kecilnya. Apa tidak merasa kaya kita melihat seorang ibu mendorong gerobak. Isi gerobak itu adalah botol-botol bekas-bekas minuman orang ini. Dengan segala jenisnya, anaknya ditidurkan di gerobak itu. Apa enggak merasa kaya kita? Kalau itu yang kita lihat. Sementara lihat apa yang kita miliki diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Apa kita enggak merasa kaya melihat bapak tua jualan koran perapatan jalan hujan dan panas? Enggak merasa kaya gitu. Yang dia cari hanya 3.000 penjualan koran, entah berapa untungnya kita pun tidak tahu. Pernah saya tanya adik-adik penjual koran sini, "Kamu untungnya berapa?" Enggak mau dijawab, lari dia. Saya mau tahu untungnya berapa satu koran itu. Enggak tahu. Berapa sih yang bisa dikumpulkan dari pagi sampai sore jualan koran? Sementara kita sekali jualan untung 500.000. Sekali faktur keluar untung 300.000. Apa enggak kaya kita? Kaya kita. Maka lihat orang yang di bawah. Lihat orang yang di bawah, lihat orang yang di bawah. Akan terasa nikmat Allah ternyata kepada kita melimpah. Saya sampaikan pekan yang lalu, minggu yang lalu di Pekanbaru, saya ulang di sini mudah-mudahan bermanfaat. Bapak ibu merasa rumah gedung luasnya 25x30, dua lantai. Keramik, batu, kualam dan semacamnya menghiasi rumah tersebut dengan segala fasilitas lengkap. Di depan mobilnya Jager, 7 mobil mewah. Ferrari, Alphard, Hummer, Land Cruiser. Mobil mewah. 7 Jager depan. Kita pun melihat, wow. Amazing. Tiba-tiba tuan rumah nanya, ngapain mas? Pak, luar biasa hebat pak, rumah bapak, mobil bapak, kaya betul. Tiba-tiba dia nawar, gini aja pak, tukaran mau gak tukaran sampean? Saya kasih untuk sampean ini rumah, saya kasih sampean mobil saya semua, tukaran kita. Gantinya apa pak? Tangan kanan kamu. Diambil tangan kanan kita, dipotong untuk tangan kanan anaknya. Nah, rumah tuh ambil lah, rumah tuh mobil 7 ambil lah, mau gak? Mau pak? Oh, ada yang mau di sini. Enggak mau kan? Enggak mau kan? Apa artinya ini? Ini mahal pak, mahal ini. Ini mahal ini barang ini. Enggak cukup rumah mewah 25x30, 2 lantai, mobil Ferrari dan semacamnya, 5 buah, 7 buah. Beli ini enggak cukup. Mahal ini, mahal. Mana syukur kita kepada Allah? Atau ada orang nawarin, saya punya 200 kebun sawit. Saya mau jual 200-nya kepada Anda. Yang mau saya beli, ibu jari, kiri dan kanan. Nih, yang ini diambil. Ini harganya 100 hektar sawit. Ini 100 hektar sawit. 200 hektar sawit. Diambil dua-duanya. Mau? Gak mau kita kan? Berarti berapa harganya ini? Ini berapa harganya, Pak? Mana syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat sawit orang. Lihat jari kita mahal. Lihat mata kita mahal. Lihat lidah kita mahal. Lihat telinga kita, pendengaran kita mahal. Lihat jantung kita mahal. Pankreas kita mahal. Usus kita mahal. Darah kita mahal. Tulang kita mahal. Banyak yang mahal dalam tubuh kita. Cuma enggak kita lihat. Karena kita enggak melatih diri kita melihat rahmat dan nikmat Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setan telah mengelabui kita untuk melihat rahmat dan nikmat Allah adalah duit, fulus, dirham, piti. Itulah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ. Manusia kalau diuji oleh Allah, Allah lapangkan nikmat kepadanya, Allah berikan rezeki kepadanya, ia berkata, Allah memuliakan diriku, Allah sayang kepadaku. Namun kalau kami uji dia, kami sempitkan rezekinya, dia berkata, Allah tidak sayang kepadaku, Allah menghinakan diriku, Allah tidak peduli kepadaku. Karena di otaknya rahmat Allah adalah uang, sekali lagi uang dan uang. Lihatlah orang yang di bawah, lihatlah orang yang sakit. Kenapa kita disuruh menjenguk orang sakit? Supaya terasa nikmat sehat. Harta kita banyak melimpah ruah, jabatan kita tinggi, nama kita terpuji, tiap hari sakit gigi, apa enaknya hidup di dunia ini? Satu gigi sakit tiap hari, nggak pernah sehat dia, sakit terus tiap hari, sakit terus. Apa enaknya duit 1 triliun 3 triliun itu? Apa enaknya mobil Hammer, mobil Land Cruiser, mobil segala macam itu? Apa enaknya kalau sakit gigi naik mobil itu? Apa enaknya kamar luar biasa, rumah megah luar biasa kalau sakit gigi? Apa enaknya? Gak ada enaknya. Karena kita tahu semua, kita tahu bagaimana merasakan sakit gigi. Kalau itu kalau satu gigi yang sakit, kalau 10 semuanya sakit gimana? Maka pandai-pandailah melihat rahmat Allah dan nikmat Allah. Kita enggak nyadar, Pak. Bola mata kita yang hitam itu rahmat yang luar biasa. Karena di sana datangnya kegantengan dan kecantikan kita. Coba kalau putih semuanya. Hilang ganteng, sehebat apapun hidung kita, sehebat apapun bibir kita. Kalau bola mata yang hitam itu udah enggak ada lagi, semuanya putih. Namun kita jarang lihat, jarang pandang rahmat dan nikmat Allah datang. Ini, Pak. Ini enggak ada tandingannya di dunia ini. Air ini. Kalau kita mau melihat dengan hati kita yang benar, enggak ada tandingannya nikmat ini. Mau jadi presiden tapi gak boleh dapat air. Mau jadi presiden tapi gak boleh dapat air. Gak mau kita. Mendingan dapat air gak jadi presiden. Ya kan? Ayo mari kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Mari kita pandai melihat rahmat dan nikmat Allah. Ini nikmat yang besar. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebut berulang-ulang dalam belasan dan atau puluhan ayat. Namun kursi presiden tidak pernah disebut dalam satu ayat pun di dalam Al-Quran. Kita salah memandang. Kita keliru memandang. Kita tidak faham dan tidak mengerti memandang. Allah ajarkan di dalam Al-Quran namun kita tidak pandang. Allah tidak ajarkan kita pandang sebagai rahmat dan nikmat. Di Pekanbaru itu, Pak, Bu, ada gedung bank 19 lantai kalau saya nggak salah, bank, namanya Bank Riau. Persis di samping kantor gubernur. Saya untuk melatih hati saya untuk melihat nikmat air dari mobil, saya berdirikan air ini sama tinggi dengan gedung, bisa kan? Dari mobil tapi. Oh. Sama tinggi dengan gedung Bank Riau 19 lantai. Kemudian saya didik hati saya untuk mengatakan ini lebih mulia daripada Bank Riau ini. Ini lebih hebat daripada ini. Dan memang betul, itu bukan ilustrasi, itu nyata, hakiki, fakta, realita. Tiap hari kita makan garam enggak? Garam itu lebih hebat daripada kursi presiden. Daripada kursi gubernur dan bupati. Mau jadi presiden tapi enggak boleh makan garam selama-lamanya. Apa nikmat hidup? Hambar. Tidak ada artinya dunia kalau sudah tidak boleh makan garam. Makan garam kamu satu biji, out, mati sudah. Akhirnya gak berani makan garam. Sampai 15 tahun, 20 tahun gak berani makan garam. Apa enaknya hidup? Ikan bakar tanpa garam, sayur tanpa garam, lado tanpa garam. Hah? Gak ada nikmatnya hidup. Itu hanya garam, Pak. Bagaimana kalau yang Allah cabut dari kita oksigen? Hah? Pernahkah kita berpikir nikmat oksigen? Setiap menghirup napas kita, berapa oksigen yang telah kita hirup? Berapa nikmat Allah bernama oksigen yang kita hirup? Mana syukur kita kepada oksigen itu? Maka gak perlu takut. Gak ada orang yang hidup di permukaan bumi ini gak pakai makan. Cuman jangan dunia itu dibuat target tinggi-tinggi, Pak. Sebenarnya dunia itu simpel, Pak. Dunia itu simpel sekali. Dunia itu simpel. Salahnya kita membuat target dunia itu tinggi. Kita tinggi-tingginkan target dunianya. Makanya menjadikan dunia itu jadi rumit bagi kita. Tapi kalau kita buat simpel aja dunia ini, gampang dunia ini, Pak. Anda hanya butuh apa? Saya butuh tiga saja. Saya butuh saya sehat, saya butuh saya aman, saya butuh tiga mangkok nasi sehari. Udah. Bis. Hanya itu yang Anda butuh. Iya, hanya itu yang saya butuh dari dunia ini. Aman. Dan ini disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Aminan fi sirbih. Mu'afan fi jasadih. Aminan fi sirbih. Wajidan kuta yaumih. Faka'annama hizat lahu dunya bihadha firiha. Kalau seorang di antara kalian di pagi hari sehat jasmaninya, aman dia di tempat beraktivitasnya, dan ada makanannya untuk hari itu, maka sudah terkumpullah untuknya nikmat dunia beserta seluruh cabang-cabangnya. Jadi nikmat dunia itu kata Nabi hanya tiga. Sehat kita, tidak sakit. Aman kita, tidak ada yang merongrong, tidak ada yang mau membunuh kita, tidak ada yang periksa kita, tidak ada yang ingin menghantui kita, tidak ada yang ngejar-ngejar hutang kepada kita. Aman, termasuk aman tuh kan? Tidak dikejar-kejar orang yang kita berhutang kepadanya. Karena orang yang berhutang itu lari-lari dia. Karena gak aman. Orang berhutang yang mana? Yang malas bayar. Yang jujur enggak. Aman dia di tempatnya. Sehat jasmaninya. Ada makanannya untuk hari itu. Telah terkumpullah untuknya dunia dengan seluruh kenikmatannya. Jadi Nabi membuat dunia itu simple. Dan memang itulah dunia itu. Sehat kita. Enggak ada artinya dunia hidup tanpa sehat. Aman kita, enggak ada artinya banyak uang, sehat namun tidak aman. Ada makanan untuk hari ini, enggak ada artinya kalau seandainya makanan tidak ada. Sehat jasmani, aman, makan enggak ada. Musim haji berapa tahun yang lalu, uang jamaah banyak, nasi enggak ada. 2000 berapa gitu? 2008 atau 2009. Ya sekitar itu. Pokoknya 2000 sekian. Ketika Bapak Maftuh Basuni merubah peraturan catering haji, tidak lagi ditaruh di maktab-maktab namun diproduksi sendiri oleh tukang masak Indonesia dengan cita rasa khas Indonesia yang spesial khusus Indonesia. Karena biasanya jemaah haji cateringnya Indonesia namun yang masak Bangladesh. Jadi rasanya setengah Indonesia setengah Bangladesh. Duit mereka banyak, sebagian mereka pegang dolar. Ini dolar mana nasi? Gak ada arti dolar kalau pakai nasi, Pak. Dolar pegang ini mana nasi? Gak ada yang jualan. Ada nasi untuk hari, ada makanan untuk hari ini. Sehat jasmani. Aman. Udah itulah dunia. Namun kita membuat dunia itu terlalu tinggi. Harus sawit kita 3000 hektar baru kita mau ibadah, kan? Khawatirnya 2999 wafat gitu loh. Jadi dunia ini dibuat simpel. Sebenarnya dunia dibuat simpel itu ada dalam peribahasa orang Minang. Namun asal dimanfaatkan dengan benar dan dipraktikkan dengan benar, bukan dengan salah. Dunia bagi orang Minang simpel sebenarnya. Asal makan bisa batang buah, lalu bakar ruah, tak cidik lah suah. Nah itulah orang Minang. Artinya apa? Yang kita ambil di sini adalah simpelkan dunia. Kenapa harus beban-beban pikiran? Yang penting tidak mengganggu makan kita. Makan bisa batang buah. Sibuknya bisnis tidak mengganggu tidur kita. Tidur bisa bakar ruah. Dan tidak mengganggu kesehatan kita, tak cidik lah suah. Selesai urusan. Aman. Gak perlu duit harus banyak, tidur susah. Duit banyak, bisnis banyak, cirik gak bisa. Hah? Apa gunanya duit banyak, cirik gak bisa? Kehalang, kesumbat. Ngadat. Jalurnya ada yang kesumbat, ketutup. Apa artinya? Simpel dibuat orang-orang Minang sekarang. Cuman diamal. Kenapa enggak yang dunia simpel ini? Begitu, Pak. Jadi jangan terlalu di... Angan-angan kita dunia jangan terlalu panjang. Supaya enggak lelah mengejarnya. Boleh berangan-angan bercita-cita, tapi di depan kita. Enggak jauh-jauh. Orang yang beruntung itu, orang yang saban minggu dapat cita-citanya. Beruntung dia. Minggu ini cita-citanya ini. Minggu depan dapat. Minggu depan cita-citanya ini. Minggu depan dapat. Dapat cita-cita itu. Beruntung dia terus bahagia hidupnya. Jadi cita-cita jangan terlalu tinggi. Tapi yang sedikit di sini lambat laun bisa juga. Juga banyak itu. Enggak ada masalah. Berikutnya. Bagaimana di dunia kedokteran rentan bersentuhan yang bukan mahram? Seorang dokter laki-laki memeriksa pasien seorang wanita yang bukan mahram. Kalau seandainya memang tidak ada wanita yang ada di sana dalam urusan itu, maka yang ada laki-laki hukumnya darurat. Namun kalau masih ada dokter wanita, wanita harus pergi ke wanita. Dan laki-laki harus pergi kepada laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Apakah di akhirat nanti ada siang dan malam? Hebat pertanyaannya, Pak. Saking hebatnya saya nggak bisa jawab. Siang dan malam. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang dikatakan di akhirat di surga ada rancang, tapi tidak dikatakan ada malam. Sejauh yang saya tahu, memori yang ada di benak saya, tidak ada keterangan tentang siang dan malam di akhirat. Ya, itu yang saya tahu. Ya. Tapi apa pentingnya bagi Anda tahu ada siang malam di surga? Yang penting bukan ada siang dan malamnya, yang penting masuk surganya. Mau ada siang, mau malam, enggak ada siang, enggak ada malam, yang ada siang aja apa pedulinya kita, yang penting masuk surga. Iya kan? Kadang-kadang kita berpikir, Pak, sesuatu yang luar biasa aneh. Dan jawabannya pun kalau kita dapat sebenarnya enggak manfaat. Sebagaimana ada yang bertanya, Ustaz. Sebenarnya ikan yang makan Nabi Yunus itu ikan apa sih? Ada lagi yang bertanya, Ustaz. Sebenarnya pohon yang dilarang oleh Allah di dekat oleh Nabi Adam itu namanya pohon apa? Kalau ada yang menjawab pohon huldi, salah. Itu penamaan syaitan. Itu nama yang diberikan syaitan kepada pohon itu. Pohon huldi, pohon kekekalan. Untuk menipu Nabi Adam. Sehingga dengan itu Nabi Adam tertipu. Nabi Adam benar-benar meyakini ini pohon khuldi, pohon kekal, kalau dimakan kekal di surga. Padahal yang sebenarnya yang ada adalah kebalikannya. Kalau dimakan langsung keluar. Tapi kalau tidak dimakan ada di surga. Tapi dibalik oleh iblis, ini pohon khuldi wahai Adam. Sehingga kalau ada orang menamakan Nabi Adam telah makan pohon khuldi, salah. Pohon khuldi itu penamaan iblis yang keliru terhadap pohon itu. Diberikan pohon itu nama yang bukan namanya untuk menipu Nabi Adam dan Hawa. Jadi dia bukan pohon khuldi. Lalu pertanyaannya, kalau bukan pohon khuldi, pohon apa namanya Ustaz? Saya enggak tahu. Karena enggak dicatat, ceritakan oleh Allah. Namun apa untungnya kita tahu pohon itu atau tidak kalau kita enggak masuk surga? Ada seorang ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat yang sudah anak kenal lebih kurang 1 bulan. Tapi akhwatnya suruh nunggu wisuda. Alasannya takut orang tuanya tidak mengizinkan dan takut kuliah kami berantakan. Mohon nasihatnya Ustaz agar anak terhindar dari hubungan yang tidak halal. Anak takut sisa Allah yang sangat pedih dan anak mengharapkan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Gimana sebaiknya anak menghadapi orang tua akhwat itu Ustaz? Orang tuanya masih awam ilmu agama. Datang lamar orang tua, enggak mau, cari akhwat lain yang mau. Selesai urusan. Jangan dibuat rumit dunia ini. Dibuat simpel-simpel aja. Emang akhwat hanya dia di permukaan bumi ini? Kan tidak. Oleh karena itu, orang yang hidupnya sebelum menikah tanpa pacaran, dia gak ada beban lamarannya ditolak, Pak. Yang orang punya beban lamaran ditolak itu pakai pacaran, hubungan haram sebelum nikah. Tapi kalau dia gak punya lamar, gak punya hubungan apapun, dia hanya melihat, oh itu akhwat itu kayaknya solehah ini, kayaknya. Tanya teman-temannya, iya rajin tahajud, wah bisa ini jadi istri ini. Tutur katanya gimana? Oh lembut, Minang tapi gaya Sunda gitu. Lembut kalau berbicara gitu. Oh mantap ini kayaknya. Udah lamar. Gak ada beban kalau ditolak. Oh gak nasib saya, cari yang lain. Tapi kalau sudah berhubungan, apalagi hubungan-hubungan yang pola hubungan orang kafir yang ditiru oleh umat Islam sekarang itu jelas gak benar. Ataupun hubungan lain, sering Facebook-Facebookan, sehingga hati telah terikat. Payah kalau ditolak. Karena kalau ditolak ada dua, tali atau dukun yang bertindak. Ini yang sering terjadi. Apa yang menyebabkan ini? Menyebabkan adalah maksiat. Tapi kalau kita tidak kenal pacaran, ditolak oleh calon mertua, enggak ada masalah. Cari yang lain. Gitu. Oleh karena itu nasihat saya kepada Anda yang sedang kuliah, jangan rajin natap akhwat. Bahaya. Tundukkan pandangan. Sebagaimana kita banyak menghayalkan kenikmatan dunia, apakah boleh kita menghayalkan kenikmatan surga dan bagaimana cara yang dibolehkan oleh syariat? Yang disuruh kita untuk bukan menghayal surga, tapi disuruh untuk minta surga dan berusaha masuk surga. Itu yang disuruh. Bukan disuruh menghayal. Menghayal enggak terhayalkan. Tak terhayalkan. Nabi SAW sudah bersabda bahwa Allah berkata, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la waqara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku di surga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah ada di dalam hati seorang manusia pun. Percuma kita menghayal. Tenaga kita yang kita habiskan untuk menghayal, gunakan untuk tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Waktu yang kita habiskan untuk menghayal surga, gunakan untuk membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua. Itu yang benar, bukan menghayal, wallahu alam. Apabila kita sholat di masjid yang imamnya melakukan bid'ah, kita jadi makmum, apakah sholat kita sah? Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, mengatakan, ketika ditanya masalah ini, di negeri kami yang jadi imam pelaku bid'ah, bagaimana kami sholat di belakangnya? Kata Abdullah bin Umar, sholli wa alaihi bid'atu. Sholat kamu di belakangnya, bid'ah itu untuk dia, bukan untuk kamu. Maka sholatlah di belakangnya, tidak apa-apa. Ustaz tadi menyampaikan permasalahan menjadi pemimpin yang adil. Apa-apa saja syaratnya, Ustaz? Syarat adil itu jangan menzolimi orang. Nah, itulah syarat adil. Satu aja syarat jadi orang adil, yaitu jangan zolimi orang. Kalau bisa kita menjauhi sifat menzolimi orang, maka kita adalah yang adil. Itu aja. Saya seorang pemuda yang sudah cukup lama mengenal dakwah sunnah. Saya alhamdulillah karena taufik dan Allah, saya bisa istiqomah dalam menghadiri majlis ilmu. Dan juga alhamdulillah belajar bahasa Arab. Akan tetapi saya tidak bisa istiqomah agar tidak untuk berbuat maksiat. Artinya tidak bisa istiqomah kalau sendirian sedang berbuat maksiat pada Allah, berbuat maksiat kepada Allah terutama dikala sendiri. Apa yang harus saya benahi dalam diri saya? Jangan sendiri-sendiri. Kalau setiap sendiri berbuat maksiat, jangan sendiri-sendiri. Terus berteman, berkawan. Seandainya kita di rumah, tidur di kamar yang ada orangnya. Adik kita, abang kita, paman kita. Kalau kita ngekos, ajak kawan kita ramai-ramai kos. 2 orang 1 kamar, 3 orang 1 kamar, 4 orang 1 kamar, cari kos yang 4 orang 1 kamar. Itu usaha kita untuk menghindari apa? Maksiat. Kalau serius ingin menghindari maksiat. Tapi kalau sudah keenakan maksiat, ini lain cerita. Jadi maksiat itu, ketika kita tahu problemnya, solusinya, lawan problem itu. Problem kita sendirian, jangan sendirian. Problem kita internet, matikan internet itu. Buka internet itu bersama kawan kita. Numpang di internet kawan kita. Atau buka bersama di depan kawan kita. Jangan buka sendirian. Wallahualam. Bagaimana sikap kita sebagai masyarakat tentang program apa ini? Pembangunan RS Siloam di Kota Padang yang izin telah diberikan Pemko dalam rekomendasi dan rekomendasi DPRD. Pertama, kita katakan bahwa tanggung jawab kita di akhirat masing-masing dan sesuai dengan apa yang kita pimpin. Itu pertama, camkan baik-baik. Tanggung jawab kita di akhirat adalah masing-masing dan kemudian yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apa yang kita pimpin. Artinya apa? Kalau kita hidup di sini di Bukit Tinggi dan kita hanya memimpin sebuah sekolah kecil, madrasah, maka yang akan kita dimintai oleh Allah pertanggungjawaban diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan istri, dan sekolah ini bagaimana? Itu yang Allah minta, pertanggungjawaban. Soal di Kota Padang berdiri apa, terjadi apa, di akhirat kita tidak dimintai Allah pertanggungjawaban. Karena yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban adalah pemimpin Kota Padang ketika itu. Itu satu, pahami itu baik-baik. Yang kedua, tugas kita, kalau kita melihat pemimpin kita melakukan yang salah, tugas kita menasehatinya. Karena dia kaum muslim, dia orang muslim, kita cinta orang muslim, kita suka orang muslim, kita suka pemimpin muslim. Namun pemimpin muslimnya berbuat maksiat, tugas kita tidak suka maksiat, tidak suka maksiat itu menyebar, kita nasihati. Namun cara menasihati pemimpin telah diatur oleh sunnah Nabi SAW. Yaitu tidak boleh terang-terangan. Kata Nabi, ta'khudhu biyadih wa takhlu bih. Engkau ambil tangannya, engkau dengan dia berdua saja. Itu di saat pemimpin berbaur bersama rakyat. Namun di saat pemimpin tidak berbaur bersama rakyat, maka pikirkan cara menasihati pemimpin yang bisa kita lakukan, seoptimal yang bisa kita lakukan, namun tidak dipublikasikan. Apalagi kemudian disampaikan nasihat itu dari Kota Bukit Tinggi di atas mimbar di Masjid Agung Bukit Tinggi untuk nasihatnya kepada Gubernur Padang. Loh, kok mana perginya? Dikuar-kuarkan di Masjid Agung Bukit Tinggi untuk nasihat Gubernur Padang. Jangan. Kalau mau menasihati, maka rekam dalam kaset misalnya nasihat-nasihat kita. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Anda akan diminta pertanggungjawaban berdirinya sebuah kesyirikan di sana. Dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada, kemudian mereka juga nanti akan menggoda anak-anak kita, keturunan kita, keponakan kita, dan terus ingatkan dia kepada surga Allah, ridho Allah, kirim kepada, titipkan kepada orang-orang yang mungkin akan menyampaikan kaset kita kepada mereka. Wallahu alam. Setelah itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya di hadapan Allah adalah pemimpin yang mengeluarkan izin terjadinya itu. Wallahu taala alam bisawab. Adapun keluar kesama-sama ke jalan demonstrasi hanya akan membuat kerusakan. Oleh karena itu dalam agama kita itu tidak pernah diajarkan. Wallahu alam. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk membangun masa depan kita. Rumah masa depan kita ada di surga. Harus begitu.